إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله إخوانا الأخوات متواصلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dan nikmat-Nya kita sama-sama pada malam ini untuk kita teruskan pembahasan kita hadis-hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Subul Salam, di mana kita sedang membahaskan hadis-hadis berkenaan dengan at-taharah, pensucian, dan pembahasan yang kita bahaskan pada pelajaran lepas adalah hadis berkenaan dengan kulit yang disamak. Kulit yang disamak, di mana Nabi SAW telah lalu berjalan dan melihat beberapa orang sahabat sedang menghirit seekor kambing yang mati. Maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, halan tafa'atum bi'iha biha, tidakkah kamu mengambil manfaat daripada kulitnya? Maka mereka menjawab, innaha maita, sesungguhnya ia adalah bangkai. Kemudian Nabi SAW bersabda, yutahhiruhal ma' wal qaras, iaitu air dan qaras akan membersihkannya. Hadis ini antara hadis-hadis yang menerangkan tentang hukum menyamak kulit binatang, dan terdapat dalam hadis ini bahawa apabila kulit, apabila bangkai yang tidak disembelih seperti seekor kambing, lalu kita menyamaknya, menyamak kulitnya sama ada dengan air dan qaras dan apa juga alat yang membersihkan kulit tersebut, maka hukumnya adalah tahir, yang ini suci. Dan telah kita mengambil beberapa masalah tentang hal ini, iaitu apakah kulit-kulit binatang yang boleh disamak dan mana yang tidak dibolehkan, sebagaimana terdapat di dalam masalah khilafiyah di kalangan ulama. Jadi telah kita mafhum bahawa pendapat yang kita boleh ambil daripada hadis ini adalah umum semua binatang yang menjadi bangkai kerana tidak disembelih, maka jika kita samak kulitnya, maka sucilah dia, maka boleh kita pakai. Dan kalau dibuat bekas untuk diisikan air, lalu kita minum dan mengambil wuduk dan mandi daripadanya, maka hukumnya bersih. Artinya wuduk dan mandi kita daripada air tersebut adalah sah kerana airnya suci di dalam bekas kantong yang suci. Dan terdapat ulama yang mengecualikan beberapa jenis binatang yang pada mereka dikecualikan oleh beberapa dalil. Antaranya adalah binatang yang tidak disembelih, yakni binatang yang tidak halal dimakan dagingnya. Maka kata mereka, ini tidak boleh menjadi bersih walaupun telah disamak. Dan telah kita katakan ini pendapat sebagian ulama. Dan di kalangan ulama yang muasir contemporary, kita dah katakan pendapat siapa? Syekh Uthaimin rahimahullah ta'ala. Dan ini adalah antara pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanabila, riwayat yang masyhur dalam mazhab mazhab Hanbali. Tetapi terdapat mazhab lain yang mengatakan bahawa kulit binatang tidak dapat disamak, yang ini kalau disamak pun tidak akan dapat mensucikan. Dan ini juga satu pendapat yang masyhur daripada riwayat mazhab Hanbali. Jadi mazhab Hanbali ni ada beberapa riwayat, dan dalil mereka telah kita bahaskan. Dalil dia apa? Adalah sebuah hadis Nabi SAW yang terdapat dalam kitab bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menulis surat yang mengatakan jangan kamu mengambil manfaat daripada kulit, sama ada dengan apa, dengan menyamaknya ataupun dengan melipatnya. Maka Nabi Sallam telah melarang dalam hadis tersebut, dan dalam riwayat-riwayat menerangkan hadis tersebut beberapa hari, beberapa bulan sebelum wafatnya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka menjadikan hadis ini sebagai hadis yang memansuhkan hadis yang sedang kita baca ini. Baik. Dan jawapan terhadap terhadap hadis ini telah kita katakan bahawa hadis ini terdapat kelemahan pada sanadnya mengikut ulama-ulama hadis. Dan taruhlah kalau dia hadis yang sahih, mereka mengatakan bahawa lafaz dalam hadis Nabi SAW melarang dari kita memanfaatkan kulit dengan lafaz ihab. Maka ulama mengatakan ihab itu adalah kulit yang belum disamak. Jadi memang kita tak boleh memanfaatkan kulit yang belum disamak. Jadi tidak ada percanggahan kata mereka antara hadis melarang dengan hadis yang membenarkan kita memanfaatkan kulit yang telah disamak. Baik. Itu jawapan yang kita katakan jawapan yang terbaik. Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahawa kulit binatang yang disamak ini tidak suci melainkan pada zahirnya saja, yakni pada bahagian luar kulit saja. Adapun sebelah dalamnya, maka ia tidak bersih, ia tidak suci. Ini pendapat mazhab Maliki, dan juga satu lagi riwayat dalam mazhab Hanbali. Dan pendapat ini pendapat yang agak pelik, dan kita tak tahu apakah dalil yang jelas daripada daripada mazhab ini. Yang ini sebelah luar boleh, sebelah dalam tidak boleh, melainkan daripada sudut akal apa dia, bahawa bila kita samak kulit tu, sebelah luar dia yang bersih. Kita dah letak garam ke, kita letak di apa ni lemon ke atau sebagainya, luar saja yang bersih. Jadi kita boleh solat di atasnya. Adapun sebelah dalam ni kata mereka tak bersih lagi. Jadi masih ada bangkai lagi. Ada kesan bangkai. Mereka mengatakan sebelah dalam tak boleh. Jadi kalau kita gunakan kulit yang disamak sebagaimana dalam hadis ini, ya betul, tapi untuk sebelah luaran saja. Untuk apa ni kegunaan kering. Adapun untuk kegunaan yang basah, maka tetap tidak dibolehkan. Sebab apa? Air itu akan bercampur dengan sebelah dalam kulit itu yang kita katakan najis. Dan jawapan terhadap hadis ini adalah hadis ini yang kita sedang baca tu, bahawa apa ni apabila telah disamak kulit maka telah suci. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengecualikan sebelah apa ni luar daripada kulit saja, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengumumkannya, menunjukkan bahawa luar kulit, dalam kulit juga adalah suci. Kemudian ada ulama yang mengatakan binatang-binatang yang terdapat nasnya dalam Al-Quran bahawa ia najis secara ainnya, secara zatnya, dan mereka memberi contoh khinzir, maka ia tidak dapat disamak kulitnya. Sebab ketika hidup dia dah najis, apalagi bila dia mati. Kita tahu bahawa mati itu adalah salah satu sebab menajiskan sesuatu benda, melainkan manusia. Manusia hidup suci, bila dia mati pun masih suci. Tapi binatang bila hidup dia boleh bersih, kita boleh pegang dia. Tapi bila dia mati saja tanpa disembelih, maknanya dia bangkai. Adapun khinzir hidup dah dan najis. Maka apabila dia mati, dia tidak boleh menjadi bersih walaupun telah disamak. Jadi mereka mengeluarkan umum yang terdapat dalam hadis ini, setiap kulit yang bila disamak maka dia menjadi suci. Dan juga katakan Quran mengatakan bahawa khinzir itu adalah rijs, fa innahu rijsun. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Jadi kata Allah SWT, katakanlah Muhammad, aku tak jumpa daripada apa yang diwahyukan kepadaku yang haram atas orang yang nak makan memakannya, illa an yakuna maytah. Yang haram adalah kafara ni, iaitu bangkai maitah, au daman masfuhan ataupun darah yang memancur yang mengalir, ataupun au lahma khinzir ataupun daging babi. Fa innahu rijs, kerana sesungguhnya ia rijs. Jadi yang terakhir sekali daging babi, lepas tu najis itu dikata di refer kepada khinzir. Jadi kita katakan itu nas bahawa ia adalah binatang yang jijik, maka tidak boleh dibersihkan walaupun dengan kita menyamaknya. Ini pendapat siapa? Madhab Abu Hanifah kalimah Allah Ta'ala. Jadi itulah dalil yang kita tahu. Baik. Dan telah kita terangkan juga dalam madhab Hanifah ni ada dua pendapat. Kalau kita nak namakan dia satu madhab, sebab anak murid Imam Abu Hanifah iaitu Abu Yusuf rahimahullah ta'ala, dia adalah anak murid yang terbesar dalam mazhab Abu Hanifah. Tapi lepas itu kita dapati dia banyak berijtihad. Ini menunjukkan bahawa ulama-ulama tidak mentaklid buta kepada guru mereka, kepada imam mereka. Dan ini menunjukkan bahawa guru mereka mengajar mereka demikian, jangan taklid buta. Kalau ada dalil yang lebih kuat, maka ambil, tak perlu nak ikut aku. Jadi Abu Yusuf rahimahullah ta'ala anak murid yang besar di antara dua orang anak murid Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, Abu Yusuf dengan Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani rahimahumullah ta'ala. Adapun Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani ini jadi guru kepada Imam Syafi'i lepas tu. Baik, dan mereka ni di Iraq. Jadi kata Abu Yusuf rahimahullah ta'ala, semua binatang sebenarnya sama ada dia apa ni yang boleh dimakan atau tak boleh dimakan. Hatta khinzir sekalipun apa ni bila disertu bila disamak, maka dia bersih. Dan mereka katakan kenapa? Adapun khinzir dia katakan walaupun madhab Hanifah kata dia najis dan terkeluar daripada umum ni, dia kata sebab khinzir tak ada apa? Tak ada kulit. Ingat lagi tak ni? Tak ada kulit. Kalau ada kulit mungkin dia berpendapat dengan madhab Hanifah pasal tak ada kulit. Jadi mereka katakan kalau diorang lepas sembelih nak makan, mereka cuma apa ni, buang bulu dia saja. Macam apa tu? Apa macam mana sisik ikan, buang bulu dia saja, ataupun masuk dalam air apa ni, air panas ke, buang bulu dia saja. Lepas tu masak, potong masak terus. Dia tak payah nak siap-siap kulit, tak macam kambing susah kan. Mungkin terlalu tipis ke, wallahu a'lam. So, jadi itu pendapat Abu Yusuf. Kenapa saya sebutkan kat sini dan ulama sebutkan sini dalam kelas-kelas mereka? Nak tunjukkan kepada kita tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, bahawa kita bermadhab, kita ikut imam, tetapi kadang-kadang kita apa ni, tak ikut juga, sebab kita lebih apa ni, kita ikut kepada pendapat yang lebih kuat kalau kita dah sampai pada tahapnya lah. Baik. Dan itu adalah pendapat apa ni, kita katakan mazhab Syafi'i. Begitu juga mazhab Syafi'i bahawa babi juga tak boleh disamak. Dan Imam Syafi'i menambah satu lagi binatang, iaitu anjing. Dia kata anjing pun apabila disamak kulitnya tidak boleh menjadi suci, tak boleh digunakan. Jadi dia kiaskan anjing dengan khinzir. Dan ini bukan daripada Quran, tapi daripada mana? Daripada hadis. Iaitu hadis yang kita baca kemarin, apabila anjing jilat dalam bekas minuman kamu kena cuci 7 kali, kena buang dulu, cuci 7 kali, salah satu daripadanya dengan tanah. Jadi mereka katakan pencucian tersebut kerana najis. Jadi ini mungkin apa ni, sama najisnya kalau tak lebih najis daripada khinzir. Jadi apa bezanya? Jadi dia pun hidup-hidup najis. Wallahu a'lam. Dan satu lagi pendapat, mereka mengeluarkan binatang-binatang buas seperti harimau, singa. Bahawa kalau disamak kulitnya kita tak boleh pakai. Kenapa? Sebab ada larangan dalam hadis yang sahih. Nabi SAW larang kita menunggang atas apa? Atas kulit singa, atas kulit harimau. Jadi mereka mengatakan Nabi SAW larang, jadi najislah. Jadi tak boleh kita samak kulit tu dan kita pakai. Dan jawapan terhadap pendapat ini, mereka katakan benar hadis ini sahih. Tetapi apa? Illah, sebab dilarangnya kita memakai kulit harimau ni untuk menunggangnya, bukan kerana najis. Sebab hadis ni umum, tetapi sebab lain, iaitu sebab apa ni, adalah perbuatan orang-orang angkuh, orang-orang bukan Arab, pembesar-pembesar apa ni, kafir yang apa ni, memakai apa tu, kulit leopard, kulit harimau dan sebagainya. Dan ada sebab-sebab lain yang telah kita sebutkan kemarin. Baik, jadi kalau kulit singa pun kita macam mana boleh tangkap singa, bagi kita siap dia, kita samak dia, kita masih boleh pakai untuk apa ni, untuk letak air, dan kita boleh berwuduk daripada. Tapi tak boleh apa? tak boleh buat tunggang. Jadi larangan tetap larangan untuk menunggangnya, tapi untuk gunakan ke perkara lain dia tetap suci. Balik kepada umum hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ini. Itu kesimpulan yang saya ingat. Ada lagi yang tertinggal tentang pendapat-pendapat tentang apa ni, penyambakan kulit? Tak ada, eh? Tak ada. Betul tak ada, eh? Ha, jadi hadis ini ataupun bab ini saya harap dah jelas tentang penyambakan kulit. Jadi kalau orang tanya kulit buaya, kulit ular, apa lagi kulit? Baik. Ha, jadi kulit katak kalau ada, wallahualam apalah jenis kulit. Macam mana? Dia cakap sedangkan khinzir dengan apa tu? Dengan anjing ada khilaf di kalangan ulama, apalagi yang lain-lain. Baik. Jadi wallahualam dari sudut dalil, pendapat apa yang, pendapat mana yang paling awak suka, paling awak rasa kuat? Kalau awak suka, ini bukan ikut suka-suka. Pendapat mana yang agak kuat? Saya tak tahu. Ha? Zahir, jadi umum. Semuanya apa ni? Semuanya apa ni adalah bersih. Semuanya bersih dengan apa? Dengan disamak, betul eh? Jadi kalau awak jumpa apa ni, berus gigi daripada khinzir atau kasut, daripada anjing ke, bola golf ke, bola golf tak lah, eh? Bola baseball ke apa, dibuat daripada anjing dan sebagainya, ataupun babi kita pakai, ya. Eh? Saya dah katakan masalah ini kalau sudut dalil, ya, dia memang umum dan kuat. Baik, dan ketahuilah bahawa apa ni, waraknya adalah kita tinggalkan benda-benda ni. Allah SWT mengharamkannya. Sebab maknanya kita akan beli. Kita akan beli. Ha, jadi satu masalah lagi. Apa hukum jual beli kulit bangkai yang telah disamak? Ha. Kulit bangkai yang telah disamak, apa hukum jual beli kulit kucing yang dah disamak? Kalau kulit kambing, apa ni, kulit apa ni, unta, lembu semua okey lah, eh? Tapi kalau binatang-binatang lain yang tidak boleh dimakan, apa hukum jual beli sebelum disamak, apa hukumnya? Boleh tak kita jual beli? Tak boleh. Kenapa? Najis. Haram kita jual beli najis. Baik. Selepas disamak boleh ke tak boleh? Jawabnya patutnya boleh lah, sebab dia dah suci. Dia suci, jadi kita boleh jual. Kita kegunaan-kegunaan yang halal, yang mubah. Baik. Jadi kalau dalam hal itu boleh juga kita jual beli kulit apa ni, kulit babi, kulit anjing. Cuma apa yang kita khawatirkan, ini jadi apa ni, satu apa ni, jalan untuk apa ni, menjual dan beli makanan yang haram, eh, makanan yang haram, babi ke anjing dan sebagainya. Wallahualam. Tapi dalam keadaan tertentu mungkin terdesak, kita terpaksa menggunakan ataupun kita perlu menggunakan kulit-kulit yang ada khilaf ni, maka dengan itu kita apa ni, kita nak warak boleh, kita nak pakai pun boleh. Yang penting kita tahu dah dalilnya. Boleh? Baik. Ada satu masalah yang terlupa tadi. Ada satu hadis yang kita bahaskan sebelum ini. Apabila dipotong sesuatu daripada bahagian binatang yang sedang masih hidup, maka apa hukumnya? Dia bangkai. Dia bangkai. Bangkai maknanya nak najis. Dan kita kecualikan apa? Bulunya, apa ni, furnya, apa tu lagi, kuku, betul tak? Kalau petanduk dan juga apa tu, gading dan sebagainya, yakni yang tidak ada roh padanya. Dan kita kecualikan juga apa, susu. Susu kalau kita ambil daripada binatang, putus juga dan masa dia hidup. Tapi apakah ini termasuk dalam hadis? Kita katakan tidak. Baik. Permasalahannya adalah bangkai, apa hukumnya bangkai? Kalau kita jumpa bangkai, apa hukumnya, bersih ke kotor? Kotor. Jadi kotor maknanya nak najis. Baik, sekarang kalaulah ada seekor lembu mati, belum disembelih, tak sempat disembelih, dia masih ada susu lagi, kita perah, boleh tak kita minum? Dah jadi bang, daging dia dah jadi bangkai, susu dia? Ha? Kalau dia masih hidup, kita minum susu dia, semua minum susu dia, betul tak? Ha. Kecil-kecil pun minumlah susu powder. Tapi sekarang dia dah mati, kita perah. Sama dengan apa? Ya? Baru mati boleh. Tak dengar apa? Kalau dia baru mati. Oh, baru mati. Kalau 2-3 jam dah mati? Oh, 1 jam masih fresh. Ha. Sebab yang sampai kat kita kat Xbox ni pun dah tak fresh lagi. Cold storage pun tak betul-betulnya fresh. kita nak pergi kat kandang lembu tak terminum pula. Jadi kalau baru mati, ya. Kalau tidak, tidak. Betul kan? Jadi macam mana? Sepatutnya sama. Sama maknanya? Sama seperti dia masih hidup. Sama masih hidup? Kalau susu dia, pasal dia tak ada roh. Dia tak ada roh. Jadi sekarang dia dah mati. Dia dah jadi bangkai. Daging dia tak boleh. Kulit dia tak boleh. Tapi sekarang susu. Jadi ini antara masalah yang agak rumit dibahaskan oleh ulama. Sebab tu kita bersyukurlah, nasib baik kita tak jadi ulama. Kalau kena tanya masalah juga. Kita cakap tak ada susu lain ke nak minum. Kita kena jawab tak ada susu lain ke nak minum. Lembu yang hidup-hidup banyak ada. Janganlah sudah. Tapi kan susu harta. Kalau kita lapar nak minum boleh tak? Jadi sebab tu ada dua pendapat dalam masalah ini. Sebab nak tahkidkan, nak pastikan dia dah masuk dalam apa, nak tengok susunya ke ataupun nak tengok susu yang ada kat dalam satu zat apa ni, satu badan yang bangkai. Jadi mereka bahaskan kenapa bangkai najis. Ada sebab ke tak ada sebab bangkai itu najis? Kalau hidup najis tak? Tak. Kalau mati najis. Jadi mereka mengatakan bila dia mati saja, roh dia dah tak ada dan dia tak disembelih dengan sembelih yang syar'i, maka mereka katakan darahnya yang ada kat dalam tu semua, badan dia tu semua, darahnya akan apa ni, menjadi hukum apa? Jadi hukum najis. Jadi semua pelusuk badan dia lah, kalau kita katakan semua akan menjadi najis dengan kebangkaiannya. Faham eh? Jadi darah dia apa, air liur dia semua waktu tu dah jadi apa? Jadi asal dia air liur kan? Tak ada apa-apa. Air mata dia kalau ada, sempurnya. Termasuk sepatutnya susunya. Sebab apa ni, dia di dalam badan entiti yang najis. Tapi kalau ulama yang tengok susunya tu sendiri, baru 1 jam. Baru 10 minit. Tadi kita tengah perah-perah. Sekarang kita tengah perah-perah dia mati. Dia buat perah macam mana tu? Kenapa dia mati? Kita sambung lagi perah boleh ke tidak? Susu tu sama juga. Takkan ada kesan. Jadi itu khilaf daripada sudut itu. Yang saya hafal daripada fatwa ulama Syekh Taimin menfatwa kan bahawa susu daripada binatang yang dah mati hukumnya najis. Tabi'un mengikuti bangkainya, mengikut bangkainya. Dan daripada sudut dalil dia mengikut beberapa hadis yang kita sebutkan. Jadi selamat kita. Jadi dalam hal ini ada lagi satu masalah, sebenarnya lebih rumit lagi. Ayam waktu dia hidup suci tak? Ayam betina suci. Okey, kita boleh pegang dia, boleh apa semuanya. Kita nak makan kita kena sembelih dia. Ayam betina tu kalau bertelur, telur tu kita ambil, bersih tak? Boleh eh? Kita boleh makan. Baik, sekarang ayam tu mati dalam perut dia ada telur. Boleh tak kita potong? Kita ataupun kita tengah potong nampak dalam ada telur, tak sempat dia nak bertelur dia dah mati, terperanjat ke apa? Dah bentuk telur. Dah jadi telur. Dah dalam telur, dalam perut. Boleh, tak ada kaitan. Hampir sama dengan apa? Dengan bab susu. Jadi kalau awak konsisten dalam usul fiqh awak, dalam metodologi awak, kalau awak cakap dalam bab lembu, susu lembu tadi macam gini, mesti kat dalam bab telur ayam yang mati sepatutnya sah. Sama. Ini adalah antara ni nama ajaikan furu', cabang daripada masalah asal. Sebab tu kalau awak nak hukum dalam bab furu' ni tak ada hentinya. Besok cerita apa pula nanti? Penyu pula lah. Mana ada cerita pasal telur penyu kan? Dan apa-apa hal yang lagi. Tapi awak kalau tahu masalah asalnya, inilah yang usul. Sebab tu kita boleh baca ni, insya-Allah kita boleh apa ni? Kita boleh faham masalah-masalah yang cabang. Kita faham betul-betul, kita konsisten. Jadi kakak apa hukum telur ayam yang dah mati? Rasa tak pakai orang alim. Orang alim ni rasa pun kita boleh pakai. Lagi kita rasa orang alim. Alim kalau dia keluarkan bapa, dia tak boleh rasa. Dia tak boleh, saya rasa gini. Tak ada. Dia mesti cakap apa? Dalil macam ni, saya rasa dalil ni kuat. Dia mesti tetap bersandar kan? Dalil. Kalau tak ada, dia berhukum ngawur nafsu. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan ikut hawa nafsu mereka. Ikut apa diturunkan kepada engkau wahai Muhammad. Jadi mana yang lebih kuat? Jadi sepatutnya konsisten dengan apa? Dengan bab lembu. Dan sekali lagi, nasihat kita bukan alim ulama, bukan mufti. Kalau kita ditanya, kita tak ada telur lain dia nak makan, eh? Tapi kalau orang tanya, ulama kena tanya, dia terpaksa, dia terpaksa jawab. Dan insyaAllah mereka kalau betul dapat dua bahan dari Allah SWT, mereka dapat satu bahan. Baik, jadi kita teruskan apa ni hadis yang berikutnya. Yaitu hadis yang ke-19. Dan wa'an Abi Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahli kitabin afala akulu fi aniyatihim qala la takulu fiha illa an la tajidu ghairaha fa'usiluha wa kulu fiha muttafaqun alayh. Maksudnya dari Abu Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di negeri ahli kitab, bolehkah kami makan di dalam bejana mereka? Beliau menjawab, janganlah kamu makan dengannya kecuali jika kalian tidak mendapatkan yang lain. Maka cucilah bejana mereka kemudian makanlah darinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita baca sikit dan berbagi perawinya. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Tha'labah yang masyhur Al-Khushani. Dinisbahkan kepada Husain ibn Namir dari Qutaa'. Namanya Jurhum bin Nasib dan dia terkenal dengan julukan yang diberikan padanya, yakni Abu Tha'labah. Orang kalau kata Jurhum, orang tak tahu siapa Jurhum. Tapi kalau sebut Abu Tha'labah, orang semua kenal Abu Tha'labah. Dia macam Abu Hurairah. Kalau kau cakap Abdul Rahman bin Sahar, orang ingat siapa ni Abdul Rahman bin Sahar. Tapi kalau cakap Abu Hurairah, semua orang kenal. Jadi lebih dikenal dengan apa? Dengan kunyahnya. Dan dia telah membaiat Rasulullah SAW dalam baiat Al-Ridwan, iaitu dalam baiat di Hudaybiyah sahaja. Dan Rasulullah SAW memberikan bahagian kepadanya pada perang Khaybar dan mengutusnya kepada kaumnya. Lalu mereka pun masuk Islam. Dia berpindah ke Syam dan meninggal dunia di sana pada tahun 57 Hijrah. Dan ada pendapat yang lain tentang tahun meninggalnya. Jadi ini perawi Abu Tha'labah. Saya tak tahu siapa tahu mana Tha'labah. Tha'labah. Fox. Bapa apa? Musal. Tapi Musal datang ke Medina. Di sekolah madrasah. Musal apa? Tha'labatun. Musal? Musal Medina. Jadi ini dalil. Boleh tak jadi dalil bahawa kita boleh berkunyah, letak nama Abu apa? Dengan nama binatang. Sama ada binatang tu jantan atau betina. Abu Tha'labah, Abu Tha'lab, Abu Zik. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Daripada mana? Daripada nama sahabat ni atau kunyah ni Abu Tha'labah. Tak ada dalil, tak nama dia. Tapi kita katakan nama ni ataupun gelaran yang Abu Tha'labah ni terkenal pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kenal dia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu ni gelaran dia. Tapi adakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingkarinya? Jangan letak nama Abu ataupun gelaran Abu Tha'labah, letak nama lain. Jangan letak nama binatang. Tak ada. Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kadang tukar nama sahabat-sahabat. Kemarin kita dapati isteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Barmah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tukar kepada Maimunah. Dan seorang yang bernama Abul Hakam, bapa yang hakim yang adil, dia suruh tukar kepada Abu Shuraih. Jadi menunjukkan bahawa kalau tak ditukar gelaran-gelaran sahabat ini, menunjukkan bahawa kita boleh bernama dengan nama-nama mereka. Al-Khushani, Khushan. Kalau Khushan ni siapa? Khashinun tu maknanya apa? Kasar. Kalau kain yang kasar mana ni? Kain kasar. Kain lembut lain. Jadi bin Namir. Namir siapa tu? Namir mana? Namir tu Adimau. Jadi nama dia, family dia semua nama garam, semua nama binatang-binatang buas. Kenapa ini? Maka ulama mengatakan, orang-orang Arab kalau kita tadi baku namun itu macam itu, mereka katakan inna asma'ala li'a'da'ina, nama-nama kami ini bukan untuk kita tapi untuk orang, untuk musuh-musuh kita. Jadi musuh-musuh kita kalau dengar nama Musa, nama singa, nama harimau, nama perang, harp, kelak, nama yang garang-garang ni, mereka dengar takut lah. Sebab mereka banyak pergi perang. Adapun nama-nama hamba-hamba saya kita, wa inna asma'a mawalina lana, nama hamba-hamba dia, kadang-kadang dia nama dia sedap-sedap, Yasar, Maisara, Sahal, semua nama yang sedap-sedap. Lepas itu dia panggil nak khidmat pada mereka. Jadi ini memang kebiasaan orang, orang Arab ini letak nama, tengok-tengok sikit lah makna dia. Tapi yang penting boleh ke tak boleh? Boleh. Jadi maknanya mereka ada maksud tertentu daripada nama-nama mereka. Dan qabilah al-Namir ni, al-Namiri atau Namari ni, sama qabilah dengan Imam Ibn Abdul Bar al-Qurtubi, yang ini daripada Spanyol. Jadi dia asalnya daripada qabilah ni, daripada qabilah Arab. Dan akhirnya sebagian daripada mereka dah hijrah sampai ke negeri Spanyol Andalus. Dan beliau ni adalah seorang yang Allah Nabi SAW hantar untuk berdakwah di kaumnya. Dan dia tinggal daerah mana? Dia bukan tinggal di Madinah. Dia tinggal kawasan dekat dengan Syam, dekat dengan negeri Syam, di mana kawasan tersebut dipengaruhi bahkan apa ni telah masuk padanya agama Nasrani. Agama Nasrani. Jadi dia hidup lebih kurang dekat-dekat daerah padang pasir, dia memburu dan sebagainya. Lepas tu hadis tentang memburu dan sebagainya datang daripada salah satunya Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Dan beliau telah berjaya dakwah kaumnya, dan cara dia meninggal dunia pun apa ni, satu ada kisahnya bahawa dia pernah berdoa kepada Allah SWT bahawa apa ni, janganlah jadikan mati aku ni seperti mati orang lain yang dalam keadaan takut. Jadi Allah SWT apa ni mematikannya ketika dia sedang bertahajud dalam sujudnya. Itu kisah Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Baik, jadi kalau kita faham beliau ni apa ni daripada Syam, di mana penduduknya apa ni adalah Nasrani, maka nanti kita akan bahaskan hadis ini. Kita baca hadis ini lagi sekali. Aku bertanya wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di negeri ahli kitab. Yang pertama sekali, wahai Rasulullah, ya Rasulullah. Jadi itulah panggilan sahabat-sahabat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka panggil dengan gelaran yang layak bagi beliau, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Mereka tak panggil dengan namanya saja. Baik. Sehingga kan apa ni, sebahagian banyak ulama menganggap siapa yang panggil dengan namanya saja telah berlaku kurang adab terhadap Nabi SAW. La taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ba'dikum ba'd, kata Allah SWT. Jangan jadikan panggilan rasul itu sebagai panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain, panggil nama saja. Dan ulama mengatakan bahawa ini juga dalil bahawa orang yang mempunyai kedudukan harus dihormati dengan gelaran yang sepatutnya. Seperti ulama dan sebagainya, jangan panggil nama dia dengan terbitu daripada dia ataupun kawan dan sebagainya. Baik, jadi kita panggil dengan gelaran yang selayaknya. Kemudian, ya Rasulullah, inna fi ardi qaumun ahli kitab. Kami berada di kawasan daerah kaum ahli kitab. Dan ahli kitab kat sini, kita dah katakan kalau ikut kisah sahabat ni, dia adalah Nasrani secara khususnya, tak masuk orang Yahudi. Walau bagaimanapun, asal ahli kitab adalah orang-orang yang telah diberikan kitab. Sebab tu ada khilaf kalangan ulama bila disebutkan ahlu kitab ini, adakah ada orang-orang Yahudi dan Nasrani sahaja, ataupun pendapat kedua, semua yang mendapat kitab termasuk yang ada kitab Zabur, yang ada kitab selain daripada kitab-kitab apa ni, Taurat dan Injil. Baik, jadi pendapat yang benar adalah ini adalah untuk orang Yahudi dan Nasrani saja. Orang Yahudi adalah pengikut zaman Nabi Musa AS, dan orang-orang Nasrani pengikut-pengikut Nabi Isa AS. Adapun selain mereka tak kira, sebab kitab-kitab lain hanyalah kitab-kitab apa ni, nasihat dan sebagainya, bukan kitab-kitab syariat. Itu yang disebutkan oleh ulama. Dan menguatkan hal ini adalah firman Allah SWT, antaqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifatain min qablina wa in kunna an dirasatihim la ghafilin. Jadi antara kulu ketika makan kata kitab ni hanya turun dekat ahli kitab saja. Ta'ifatain yang kau bina sebelum kami, ini Yahudi dan Nasrani, dan kami tak pernah baca pun kitab ni. Tapi kitab itu turunkan pada orang Arab, bukan pada ahli kitab. Jadi itu antara dalilnya. Tentang ahli kitab pun ada khilaf. Sebab ada ulama mengatakan orang-orang sabi'ah, ada kan dalam kitab, dalam Al-Quran, was-sabi'in, ada yang katakan itu pun tergolong sebagai ahli kitab sebab mereka ada ada baca kitab, janji ada kitab. Tak kitab apa pun janji ada kitab. Tapi benarnya as-sabi'ah ni adalah mereka-mereka yang menyembah bintang-bintang seperti kaum Nabi Ibrahim AS. Ataupun sabi' asal maknanya adalah orang yang dulu ada kitab tapi lepas tu dia apa ni, dia tukar pada agama lain, dia murtad, kita katakan. Dia jadi apa ni sembah patung-patung dan bintang-bintang dan biasa jadi apa ni magician dan sebagainya. Itu adalah kaum sabit. Apakah kuno filanya dihim? Apakah boleh kami makan di dalam bejana-bejana mereka? Jadi ini soalannya. Boleh tak makan daripada bejana siapa? Ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Jadi apa jawabnya? Jadi pasal aku nak soalan badannya. Sebab kita hidup berjiran dengan mereka. Kadang-kadang kita balik, mereka kasih kita makan, kita kasih dia makan ke tak ke, mereka mungkin sediakan kita makan. Ataupun kita pergi kedai orang ahli kitab. Jadi mereka sediakan dalam apa ni? Dalam bekas mereka. Mungkin dalamnya kurma pun sekali, mungkin dalamnya air susu. Tapi bekas ni bekas ahli kitab. Boleh tak makan daripada bekas-bekas tersebut? Ini zahir daripada hadis ini. Jadi sepatutnya apa jawapannya? Makanlah kesalahannya. Kalau awak tanya apa, awak apa jawab? Ha? Kalau orang tanya, orang Kristian, jiran awak berikan awak apa ni, gula-gula lah. Gula-gula halal, gula-gula, tak apalah lagi yang bersih lah. Kita tak boleh kasih pada awak, boleh tak makan daripada bekas dia? Boleh tak boleh? Awak jawab boleh. Tapi awak tengok apa Nabi Syaram jawab. Dia kata la tak kulu fiha, jangan makan daripada kan, yang ini di dalam bekas tersebut. Jangan mana apa? Apa hukumnya? Dia sebut kekal makro ke haram? Haram. Haram makan daripada bekas mereka. Walaupun makanan tu, makanan kita sekalipun, kita yang masak ni goreng, tapi kita pakai pinggan dia, tak boleh. Kita tetap susu ataupun air zam-zam, tapi kita pakai apa? Cawan dia. Sama ada cawan tu cawan apa? Cawan besi, cawan plastik macam ni, ataupun cawan apa? Cawan kulit ke apa juga. Yang penting jangan cawan apa? Ada dua cara, cawan emas dengan cawan ya. Ataupun yang bukan emas dan perak tapi telah disalut dengan emas dengan perak. Tapi kalau dicat dengan emas dengan perak boleh tak? Tak boleh. Jadi yang nak test orang ingat lagi tak? Cat dengan emas dengan perak tak boleh? Menyerupai pula saya cakap kemarin apa? Color je, poster color ni, color budak-budak ada gold punya mesti ni, dia taruh cat aja. Silver boleh tak boleh? Boleh, sebab dia bukan emas perak. Tapi kata jangan makan minum daripada bekas emas dan perak. Dia bukan emas dan perak, tapi warna dia tak sama, tak ada syubhat lah. Orang kalau tengok dia ni macam emas perak, pada apa-apa sin cawan je. Jadi dari sudut situ mungkin apa ni, memang apa menimbulkan fitnah. Tapi asalnya halal tak makan, kalau ambil uduk boleh tak? Boleh. Jadi yang tak boleh apa ni, kalau ada emas dan perak ataupun disalur dengan emas perak, dicelup dan sebagainya. Satu bab kita belum bahaskan pasal tak ada orang tanya. Saya harap awak tanya. Awak tanya orang ilmu. Kalau emas putih kan ada masalah emas putih. Tak ada orang tanya apa pasal emas putih ataupun perak emas. Tak tanya perak emas ada. Perak emas ada. Yang ada emas, emas putih. Emas putih boleh pakai tak? Lelaki boleh pakai? Boleh. Kenapa boleh? Pasal dia belum putih. Oh, emas kuning je. Siapa kata emas kuning? Tapi dia emas ke bukan? Dia platinum. Mix campur dengan apa? Emas campur dengan apa? Tapi ada emas kan kat situ? Tadi paham Ya, kalau kita belajar macam ini, kita dah tahu usul. Ulama boleh fatwa dulu, awak dengar-dengar ada fatwa kata kalau kuning je emas tu, baru tak boleh. Tapi kalau ada putih warna lain, boleh ya. Saya pun dulu akan dengan itu. Tapi dah masuk balik saat ni, kita dapati kalau macam ni tak boleh. Kalau kita cakap dalam satu bab tak boleh, tempat lain pun sepatutnya tak boleh. Baru konsisten. Itu beza dengan orang belajar betul-betul dengan belajar ambil fatwa sana, ambil fatwa sini, tak sama. Dia tak nampak. Beza dengan orang lain, dengan orang lain. Dia sepatutnya emas putih ke, emas apa ke, asal dia asam dia emas, dia mesti apa ni, haram. Semua khilaf dia pada kat situ. Lelaki tak boleh pakai. Lepas tu kalau tentang masalah apa ni, zakat dia pun ada. Lepas tu kalau zakat perhiasan pun masuk. Kalau dia khilaf semua lah tentang masalah apa, masalah emas. Hakikatnya dia tetap emas lah. Ada yang kata macam itu. Sebab tu kita tanya, emas, ada emas tak kat situ? Tak ada emas langsung. Jadi tak patut dipanggil emas lah. Cuma dinamakan emas putih. Macam minyak dinamakan emas. Emas hitam. Betul. Itu pun masalah juga. Emas hitam pun dipakai tak? Kalau emas hitam dia jadi plastik kan? Lepas tu. Emas hitam tak pakai. Sebab betul bukan emas dalam masyarakat. Dan emas yang diketahui dalam syariat. Tapi maksudnya kalau emas putih tu dia adalah emas. Cuma diputihkan dia ke. Ataupun dicampur benda lain. Tapi tetap ada emas kat situ. Apa hukumnya agak-agak? Tetap hukum emas. Tapi kalau awak cakap dia bukan emas tadi, alhamdulillah selamat. Boleh digunakan. Baik. Jangan terlampau terlebih sangat. Baik, konsentrasi. Okey. Jadi tadi soalan kata jangan makan dalamnya. Jangan makan haram. Kemudian Nabi SAW memberikan satu syarat, iaitu pengecualian. Illa alla tajidu ghairaha, melainkan kau tak jumpa, tak mendapati selain daripadanya. Khabarin kepada aniyatihim, iaitu aniyat, berjanda-berjanda orang ahli kitab. Kau tak jumpa selainkan bekas-bekas mereka saja. Awak perlu pakai, awak perlu makan, perlu minum. Maka hukumnya sekarang, fa'usiluha, maka cuci dulu, kan terus makan dan minum. Nampak? Cuci dulu. Cuci maknanya cuci dengan apa? Dengan tanah. Cuci dengan air biasa dia. Ada sabun tak kritikal kat sini. Itu ekstra. Tapi mesti cuci dengan air. Berapa kali nak cuci? 7 kali? Tak payah. Asal dia sekali. Tapi ada khilaf dengan ulama. Ada ulama bersyaratkan 3 kali. Itu kita tak nak sebutkan lah. Ya, itu kalau kita tak jumpa. Kalau kita jumpa selain daripada yang kita ada bekas-bekas lain, bukan dari kitab punya, orang Islam punya, boleh tak kita pakai? Tak boleh. Tak boleh pakai. Ada pergi ke center sekarang, awak dah tahu apa nak buat. Okay. Betul kan? Nak pergi ke center sekarang, pinggan mananya kedai apa semuanya tu kan. Wakulu fiha, dan makanlah daripadanya. Dah cuci baru boleh. Bila makan, jadi ada dua hukum kat sini. Kalau kita tak jumpa, kita perlu nak makan dan minum daripada bekas ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, hendaklah kita cuci dia dulu dan kita makan daripadanya, tak apa. Kalau tidak, hukumnya haram berdosa. Tapi masalahnya, Nabi SAW ditanya tentang makan dan minum daripada berjana ahli kitab. Adakah Nabi SAW ditanya tentang bersuci daripada air yang ada kat dalam berjana ahli kitab? Dan kenapa Ibn Hajar Asqalani masukkan hadis ini dalam bab al-aniyah, dalam bab berjana, dalam kitab taharah? Dia jawabnya apa? Sebab bekas-bekas yang kita buat makan minum ini juga adalah bekas-bekas yang kita boleh atau mungkin gunakan untuk buat bersuci, berwuduk dan sebagainya. Jadi kalau kita nak wuduk daripada bekas ahli kitab, boleh ke tak boleh? Jawab boleh pun salah, jawab tak boleh pun salah. Mesti apa ni? Ada perinciannya. Ada baru macam ulama sikit. Jadi apa? Syaratnya tak jumpa selain daripada bekas-bekas orang kafir ni. Kemudian kalau tak ada, okey, boleh pakai. Okay. Tapi syaratnya apa? Basuh. Dah basuh, bolehlah kamu pakai untuk berwuduk dan sebagainya. Kalau tidak, tak boleh. Kalau pakai juga, sah ke tak sah wuduk? Patutnya tak sah. Baik, pembahasan tentang hari ini panjang lebar sebenarnya. Hari ini mungkin ada di sini saja kita dapat. Baik, yang penting juga sini adalah apa ni, menggunakan permasalahan yang utama dekat sini adalah menggunakan bekas-bekas ahlul kitab. Apa hukumnya? Baik, ini pendapat yang pertama mengatakan menggunakan bekas-bekas ahlul kitab ini dibolehkan selama mana kita tak tahu bahawa dia najis. Selagi kita tak tahu dia najis. Kalau kita tak tahu dia najis, maka kita tak tahu dia bersih. Sama juga kan? Nah, tapi yang penting kita tak tahu, kita tak nampak najis kat dalam bekas dia, piring dia, cawan dia, mangkuk dia. Boleh pakai tak? Boleh pakai. Perlu cuci tak? Tak perlu cuci pun. Sebab bersih. Tetapi kalau kita nampak najis, kita nampak dia pernah gunakan untuk masak khinzir, sup apa dia nak pakai ataupun apa, dia pun tak sembelih kan, boleh tak kita gunakan, kita makan dari bekasnya? Jawabnya apa? Lagi sekali tak jumpa selain daripadanya, kemudian kita kena cuci dulu. Cuci wajib ke? Apa ni sunatnya? Wajib cuci. Ini pendapat siapa? Ini pendapat daripada ulama yang empat tu lah, kita ambil ulama empat ni je, iaitu mazhab Hanafi. Yang kedua mazhab Maliki. Yang kedua adalah mazhab Hanbali. Ini adalah dalam riwayat yang paling masyhur dalam mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali ni ada banyak riwayat. Baik. Kenapa mazhab Hanbali ada banyak riwayat? Dia ni tak konsisten ke? Sebab mazhab Hanbali ni, Imam Ahmad bin Hanbal ni ulama hadis. Dan dia akan berijtihad ikut Quran kalau ada, hadis kalau ada yang sahih. Kalau tak ada, dia lihat mazhab apa ni? Mazhab sahabat. Kadang-kadang kalau ada dua hadis yang berbeza-beza, dua-dua dia ambil. Kadang-kadang sekejap dia kata gini pun dia, itu pun dia. Kadang ada tiga hadis berbeza-beza hukum, tiga-tiga dia ambil. Dia amat kuat mengikut apa ni? Mengikut asal. Baik. Kalau tak ada, kadang-kadang dia apa ni? Dia akan ijtihad. Jadi tiga ulama cakap macam tu ni, kena jumpa lah. Selagi kita tak dapat hadis, yang penting tak ada lagi apa ni, apa ni, bekas selain daripada bekas mereka, maka kita apa ni boleh pakai, tak payah cuci. Pendapat yang kedua, makruh kita gunakan bekas ahli kita. Makruh kita gunakan bekas ahli kita walaupun kita jumpa, apa ni, walaupun kita tak jumpa selainnya. Baik. Dan dengan syarat yang sama, selagi mana kita tak nampak najis ataupun kita tak tahu dia najis. Jadi mazhab Syafi'i kita dapati dia kata makruh. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab yang ketiga, la najus. Tak boleh sama sekali kita gunakan apa nama, bejana-bejana ahli kita. Sama ada kita tahu atau kita tak tahu dia najis, kita hanya boleh gunakan setelah apa? Setelah kita cuci dahulu. Dan ini adalah pendapat zahiri dan satu lagi riwayat daripada mazhab Hanbali. Jadi semuanya ada berapa pendapat? Ada tiga pendapat. Kenapa orang alim lah? Sebelum tu berapa pendapat? Belum tu lagi pendapat-pendapat-pendapat lah. Pendapat yang awak ingat berapa? Yang anda ikut pendapat sendiri je lah. Ataupun sahabat ustaz pendapat betul apa ya? Itu biasa. Kita tak akan hafal semuanya. Ini kita kena baca berkali-kali, belajar berkali-kali, bertahun-tahun barulah dapat. Ulama tu tak jadi ulama, mereka dia dah baca bermalam-malam berkali-kali baru dia ingat. Bayangkan sekejap saja dia dah dapat. Baik, jadi itu tiga pendapat. Sekarang kita nak tahu dalil-dalil mereka. Tak tahu kalau sempat kita ambil sikit lah Agak-agak pendapat pertama, awak keluarkan dalil untuk mereka, boleh? Kita tukar lah. Jadi pendapat pertama, mereka katakan apa? Boleh pakai selagi kita tak tahu dia najis ke tak najis. Apa dalil mereka? Adakah mereka berdalilkan dengan hadis ini? Ya, saya. Hadis Aisyah, hadis yang mana? Maksudkan Aisyah datang kepada Nabi dan kata dengan rasanya itu memberi dia makanan daging. Nabi kata kalau kau ingat dia baik, makan aja. Makan aja. Itu dalilnya. Jadi boleh kita apa ni ambil lagi sebab kita tak tahu dia najis ke tidak. Itu satu dalil. Betul tak tu? Betul satu dalil. Sebab apa? Hadisnya kalau bunyi dia macam ni lah, makna dia macam gini. Nabi Aisyah radhiyallahu anha dia kata bahawa apa ni ada orang yang baru masuk Islam. Tahu orang ni baru masuk Islam, orang Arab baru masuk Islam. Dan mereka menghadiahkan kita lohman, yang ini daging. Daging lah. Tapi kita tak tahu al-zakaru smallahi alaihi amla. Apakah mereka tak tolong sembelih tu? Mereka baca nama Allah ataupun tidak? Jadi Nabi SAW kata tak payah, tak kisah. Engkau baca bismillah dan makan. Kita yang baca bismillah makan. Kita tak payah kisah orang baca bismillah ke tidak. Jadi asalnya dia bersih. Itu pendapat untuk mazhab yang kata boleh kita pakai asalnya apa ni? Asalnya bersih. Tapi ini ada sikit jauh sikit kan. Ini bukan dalil yang paling kuat untuk mereka. Dalil paling kuat untuk mereka adalah dalil ini. Itu asalnya kita kalau tak nampak apa-apa, cawan, pinggan, sama ada kita punya ke orang kafir punya, asalnya bersih ke tak bersih? Bersih. Asalnya boleh pakai. Lagi-lagi kalau apa ni yang datang dalam plastik, cawan dalam plastik, tupperware dalam plastik, kita beli kat kedai, kat shopping center tu semuanya, agak-agak bersih ke tak? Orang kafe punya ke mana? Orang kafe punya make in Spain, make in Italy, make in mana-mana lah. China. China mesti bikin pula. Bersih ke tak bersih? Asal bersih, bau bersih lagi, bau plastik lagi yang bersih. Takkanlah kotor, jadi asalnya bersih selagi kita tak tahu. Jadi bila yang kita kena cuci, bila kita nampak dia gunakan untuk masakan dia dalam haram atau dia buat minum arak dan sebagainya, itu kita kena cuci. Itu pendapat mereka. Boleh? Ini pendapat jumhur. Ya, kan? Ini pendapat jumhur. Ini salah satu daripada pendapat mereka lah. Tetapi kalau kita tanya pendapat ini, kenapa pula baik, jangan kita tanya dulu. Kita pergi dulu lagi dua pendapat. Pendapat kedua mengatakan makruh kita gunakan, iaitu pendapat Syafi'i. Makruh. Kenapa makruh kata mereka? Sebab Nabi larang menggunakannya, Nabi suruh cuci. Kenapa makruh? Kenapa tak haram? Nabi dalam hadis ini benarkan dengan syarat. Kalau tak jumpa selain daripada itu, dan mesti cuci. Nabi tak kata kalau nampak kotor baru cuci, tak nampak tak payah cuci. Nabi kata cuci je. Jadi kenapa dia kata makruh? Sebab mereka tak tahu ada kena najis ataupun tak kena najis. Jadi kalau nak kata haram, mesti kita nampak najis tu. Nak kata halal, mesti kita tahu dia bersih. Sekarang kita mutarat je, kita syak. Jadi antara haram dengan halal apa? Tengah-tengah makruh. Itu mazhab Syafi'i dia kata, kita tak makruh. Kata haram tak boleh, nak kata halal terus pun tak boleh. Jadi kita taruh makruh. Boleh? Ini memang tengah-tengah pendapat dia. Dan pendapat tengah-tengah ni biasanya bagus lah. Semua orang kalau meeting apa semua, kita ambil jalan tengah lah. Kita nak berdamai, ambil jalan tengah. Tapi mesti ke jalan tengah ada satu yang bagus? Tak mesti kan? Dalam bab hukum fiqah ni, dia bukan pasal tengah ke tepi ke atas ke bawah. Masalah apa? Kuat ke tak kuat dalil. Tapi masalah kuat ke tak kuat ni, dia bukan kita boleh ukur dengan apa ni. Kuat ke tak kuat, orang yang angkat berapa kuat dan sebagainya, berat ke tak berat. Ini semua adalah kuat daripada seluruh apa? Daripada seluruh punjak akal dan mengikut pertimbangan usul dia lah, pertimbangan syariat. Baru kita boleh timbang. Kalau ikut rasa-rasa tuan eh, itu memang masalah. Rasa-rasa mana boleh, awak punya rasa hari ni, besok dia rasa lain. Awak bila ngantuk rasa lain, awak segar awak rasa lain, awak lapar rasa lain. Itu je dah beza-beza. Kalau lagi semua orang punya rasa-rasa, kalau agama dengan rasa-rasa habis kita orang nak solat macam-macam style, nak zikir macam-macam style pun dia dah sebenarnya. Kita tangguhkan selepas dari isyak ni, subhanallah. Alhamdulillah, kita kembali kepada pembahasan kita berkenaan dengan hukum menggunakan bejana Ahlul Kitab. Hukum menggunakan pejalan Ahlul Kitab. Yang kita sebutkan tadi sebelum solat Isya tadi, terdapat beberapa pendapat di dalam masalah ini. Berapa pendapat? Tiga. Ada tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan apa? Boleh tak boleh menggunakan pejalan Ahlul Kitab? Hukumnya boleh. Gitu je boleh. Dengan syarat kita tak tahu bejana tersebut najis. Okey ya? Dengan syarat kita tidak tahu bejana tersebut najis. Jadi siapa kita akan tulis ya? Kalau InsyaAllah yang kita tulis ni boleh tak? Jadi pertama sekali kita nak tulis najis dia sikit. Jadi syarat kata boleh tak makan? Jadi nak cakap kata tidak. Tidak boleh apa? Makan ya? Makan gunakan bejana Ahli Kitab, melainkan apa? Tanggung sekali tidak jumpa, tidak dapat selainnya. Kemudian yang kedua, basuhlah dan makan. Tak solat dan makan. Kau makan tak wajib lah. Pasal dia tanya boleh tak makan, dia katakan makan lah. Dia boleh dibenarkan makan. Jadi yang penting di sini adalah apa menggunakan pejalan oleh kita, sedangkan kita ada bekas sendiri dan kekalangan orang Islam walaupun pengutuh. Boleh tak kita gunakan pejalan oleh kita? Pasal dia nurse, dia kerja dekat bahagian dalam tu kesihatan awam, dan lagi dalam apa ni musim flu ni ya. Jadi apa ni tentu bersih punya. Boleh tak boleh pakai berjalan Ahlul Kitab? Jawabnya tak boleh. Siapa yang kata tak boleh? Kalau kita tanya kita tadi, boleh je kan? Tapi nanti kata tak boleh. Rasulullah SAW kata tak boleh, tidak. Jadi tidak ni maknanya apa? Sama ada haram ataupun apa ni? Makruh. Dan zahirnya dia adalah haram. Baik, jadi pembahasan berikutnya adalah tentang pendapat-pendapat dalam masalah ini. Baik, jadi pendapat pertama kita katakan apa? Pendapat pertama. Okey, jadi mereka katakan boleh gunakan. Jadi dengan syarat-syarat apa? Selama tidak diketahui najisnya. Mereka tak kata boleh gunakan itu je, tak kisah. Tapi kita mesti nak kena tahu dia tidak najis. Adapun kita tahu ke tidak dia bersih, tak apa. Kita mungkin tak tahu dia bersih ke tidak. Yang penting kita tak tahu dia najis. Itu penting kan? Jadi apa hukumnya kalau kita tahu najis? Boleh gunakan tak kan najis? Tak boleh. Jadi bila kita boleh gunakan? Bila kita dah bersihkan. Jadi wajib kita bersihkan. Pendapat ini siapa ya? Abu Hanifah Ahmad dalam riwayat Malik kan? Dan Ahmad dalam satu riwayat, riwayat yang masyhur. Pendapat yang kedua, mereka kata apa? Makruh gunakan. Sama juga selama tidak Tuhan, selama tidak diperlukan. Dia ada mazhab siapa? Mazhab Syafi'i. Baik, pendapat yang ketiga. Apa pendapat ketiga? Macam tak susah. Apa kata dia? Haram. Tak boleh. Haram gunakan. Sehingga apa? Sehingga dibasuh. Sehingga dibasuh. Ingat kan? Ini semua masih dalam bab apa? Kalau kita tak jumpa bejana-bejana selain daripada bejana Ahli Kitab. kita belum bahaskan kenapa tak boleh. Apa hal dengan ahli kitab ni? Ini sebenarnya permasalahan yang lebih daripada pokok ini. Kita akan bahaskan. Baik, pendapat yang pertama kita dah tolong terangkan dalil ya. Asalnya semua barang apa? Semua berjana suci. Jadi kita selagi tak tahu dia lagi, tak payah suci. Tak payah suci. Bila kita tahu najis, baru kena suci. Tapi awak lihat najis, dia kata boleh gunakan. Nabi kata tak boleh gunakan. Adakah mereka bersandarkan dengan Nabi sini? Jahat betul orang tak pakai hadis. Abu Hanifah mereka ramai yang tu kalau gunakan hadis. Ada dalil tak betul mereka? Selain daripada asal semua suci, Nabi kata jangan disuci dulu. Ada dalil, siapa tahu mereka ada dalil. Selain daripada hadis Aisyah tadi, itu kan hadis Aisyah tu yang dapat bawa. Hadis tentang wanita musyrikin tu tak air. Hadis kulit wanita, itu yang insyaAllah akan datang. Maksudnya sama juga asalnya berjana orang kafir ni semuanya bersih. Tapi itu ya betul, tapi sekarang nanti kita berjana kan macam enggak, kenapa awak pakai hadis tu, awak tolak hadis tu, awak tak tolak awak pakai lah. Janganlah cakap boleh, cakap tak boleh, cuci dulu. Kita pergi kat ujung tengah, cepat sikit. Pendapat yang ketiga ni siapa? Ada. Tidak boleh sampai basuh. Okay, jadi ini soal ibu. Alhamdulillah. Mazhab tablet. Senang ke? Tengok dalil tadi kita ambil. Dalil mereka apa? Dalil kata jangan makan. Sampai apa? Sampai apa? Sampai kita basuh. Jadi jangan basuh gunakan sehingga ini basuh. Sama ada kita nampak najis ataupun tak nampak, sama ada kita tahu ataupun kita tak tahu. Kenapa kita gunakan tahu, kita tak gunakan nampak? Kadang-kadang tak boleh nampak najis tu, tapi kita tahu sebab mereka baru gunakan minum arak misalnya, bekas dia, ataupun mereka baru masak dan sebagainya. Baik, jadi yang itu kita namakan ilmu tahu, bukan kita nak, kita mestinya nampak. Pendapat yang kedua ni memang kena-kena. Kita tak kata boleh, kita tak kata haram. Pasal boleh maknanya bersih, kita tahu dia bersih. Kita tak cakap haram, pasal kita tak tahu dia najis. Kita tak tahu dia, kita cakap apa? Makruh benda. Baik. Jadi sekarang masalah dia adalah pendapat siapa? Pendapat yang pertama ni, pendapat umum ni. Ada tak dalil selain daripada dalil ni? Dalil yang kita katakan umum. Dalil mereka adalah umum. Dari pendapat pertama, umum yang kita namakan bara'ah asriyah. Bara'ah itu maknanya hukum lepas tangan atau hukum bersih. Hukum apa? Hukum asal adalah tidak ada apa-apa hukum asal kepada setiap berjalan, hukumnya bersih. Ini asal, hukum asal ni kuat. Sebab itu hukum yang asal. Kita tak boleh hukumkan sesuatu sebagai najis. Kita wajibkan orang cuci selagi tak ada dalil, tak nampak najis, tak tahu najis. Baik. Tapi masalahnya apa? Hukum ini pecanggahan kan? Nas. Mana lebih kuat? Nabi cakap depan awak ke awak nak panggil asal? Nabi kata jangan makan selagi kau tak basuh. Kita cakap tak apa, tak apa lagi. Asal dia sini boleh berbersih. Kita cakap ni tu. Ya tak kan? Bukan lah. Jadi tak kuat. Kalau dia bertemu dengan lain apa? Nas lagi kuat. Yang kedua untuk ini hadis ini yang datang daripada Imam Ahmad dan Abu Dawud. kami berjiran duduk bersama-sama dengan ahlul kitab dan mereka memasak khinzir di dalam periuk mereka dan mereka meminum arak. Hadis itu ada kat dalam kitab ni. Muka surat 73. Muka surat 73. Sesungguhnya kami hidup di sekitar ahli kitab dan mereka memasak babi dalam panci ni periuk kan? Dan minum khamar dalam bejana mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendapatkan yang lain kan? Lepas tu kamu apa ni? Kamu hendaklah basuh dan seterusnya. Jadi ada riwayat Abu Daud yang mengatakan bahawa ahli kitab apa? Masak yang dimakan lah. Dan apa ni? Dan minum najis. Boleh tak? Ini melainkan awak kata bagi tak najis, arah tak najis lah. Okey, kalau pilih najis. Tapi sampai kat situ juga. Ataupun najis kita bracket kan apa ni? Bagi kan? Semua masalah dia berkaitan, berkaitan. Kalau usul awak ada, semua awak akan ambil sama. Jadi riwayat itu sahih ke tidak, kita tengok takhidnya. Syekh Al-Albani kata hadis ini hadis sahih, memang hadis ini sahih, tak ada ragu-ragu lagi. Riwayat yang pada kita, siapa yang riwayatkan? Yang kita baca dalam kitab muttafaqun alaihi, Bukhari dan Muslim. Tapi dia tak ada ni, mereka masak babi dan minum arak. Yang ada dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud. Boleh pakai lah. Mesti pakai dalam Bukhari dan Muslim saja kan? Tak kan? Semua hadis kat mana buku pun, selagi dia sahih, sanad dia sahih, pakai lah. Dia tak macam gerak pun. Boleh? Jadi ini hadis yang sahih, sama macam tu. Jadi kita gunakan dalil ini. Jadi mereka katakan, bila Nabi SAW kata jangan kan, sampai kita tidak menjumpai selain dia, kemudian Islam suruh basuh. Yang ditanya bukan sembarang bejana, bukan sembarang periuk, bukan sembarang cawan. Cawan yang mana yang ditanya oleh sahabat ni? Cawan yang ada kami, cawan yang ada masak dan minum yang gratis, bukan cawan baru, bukan cawan persen yang jual kat kedai, tapi pinggan mangkuk yang apa ni, yang dah terpakai. Okay. Jadi oleh kerana itu mereka katakan kita selagi tak nampak najis, kita gunakan. Kalau kita nampak, mesti kita cuci. Berdalilkan dengan hadis ini. Sebab ialah sebab dilarang makan ni, kemudian diperintahkan basuh ni, dua hukum ni adalah disebabkan takut nak najisnya bejana tersebut. Boleh? Bukan kerana apa? Bukan kerana orang kafir tu najis ke apa ke, tu syarat kan dalam. Jadi pendapat ini. Jadi sekarang pendapat ini dah dilalui. Jadi sekarang masalah ni macam mana kita nak jawab dua pendapat yang lagi yang terdapat dalam bab. Jadi sekarang pendapat Zuhairi kuat ke tidak? Pendapat Zuhairi kata semua pinggan mangkuk orang ahli kitab yang ada masak khinzir ke tak ada masak khinzir, yang tak nampak apa-apa najis pun mesti dicuci. Jadi kaedah mengatakan hadis Bukhari Muslim ini, hadis umum ni adalah muqayyad, adalah mutlak. Jadi istilahnya nama dia mutlak. Hadis ini muqayyad, yang ni macam khusus lah. Jadi bila kita jumpa umum dan kita jumpa khusus, kita pakai umum ke kita pakai khusus? Nah, yang khusus tu yang memang khususkan yang umum. Ini bahasa kita sebenarnya dia namanya mutlak dan nama muqayyad. Jadi kita mesti pakai riwayat ni, tak boleh pakai riwayat yang itu saja. Yang Bukhari dan Muslim yang umum. Boleh? Jadi dengan ini baru kita tahu kenapa Nabi SAW kata jangan makan. Sebab kalau lah Nabi ditanya, mereka ni masak kencing minum khamar, tak tahu makan aja. Awak pun kalau ditanya tadi, kalau tahu dia makan, dia makan jawab macam itulah. Mesti tak jawab macam itu kan? Apa? Takkanlah kita nak kasih pakai aja. Mesti kata jangan pakai. Jadi nampaknya Nabi SAW gunakan apa sekarang? Gunakan asal ke gunakan zahir? Allah, ini masalah yang penuh. Kita ada satu namanya asal hukum, ini kotak sikit hukum asal. Ada dua, hukum yang dua macam lah. Satu yang asal, satu yang zahir, satu yang ghalib. Ini macam tu 10 pun tak habis. Hukum asal maknanya hukum yang yakin. Seperti apa? Asal ni pakaian orang semuanya bersih ke kotor? Bersih. Berjalan semua bersih ke kotor? Bersih. Kalau air dekat apa ni, dekat perigi tu, asalnya bersih ke kotor? Air, semualah, semuanya asalnya halal. Asalnya halal, asalnya halal. Baik, itu hukum asal. Sebab tu buat, dia tak boleh ditolak melainkan dengan yakin. Dia tak boleh ditolak dengan syak. Al-aslu la yazulu bisyak. Ada kaedah ulama. Kalau kita ada syak, kita ada sangka-sangka, kita tolak sangka-sangka tu, kita tak gunakan hukum asal. Tapi kita ada lagi satu namanya zahir. Zahir ni maknanya boleh nampak. Dia ada dua makna lah. Satu yang boleh nampak, tapi dan ni makna yang lebih kuat lah. Maknanya kita nampak, tetapi yang apa ni, dia tak asal. Macam misalnya apa ni, kita tahu orang kafir dalam hadis ini dia makan makan khinzir dan dia minum arak, betul? Kita nampak ke tak nampak? Kita nampak. Tapi asal dia apa? Asal semua bersih. Jadi sekarang nak pakai asal ke nak pakai zahir? Begitulah. Dan begitu juga ghalib ini lebih kepada daripada sudut akal. Itu kita akan bahaskan kalau sempat. Yang penting ni dua, zahir dengan ghalib ni hampir sama. Jadi contoh yang lain yang ulama pakai, kalau ada orang datang, awak qadi, orang datang, dia bawa dua orang saksi, ataupun ada dua orang datang, dia kata fulan dan fulan ni telah mencuri. Telah mencuri. Dia bilanglah apa benda yang dia curi. Asalnya orang tu curi ke tak curi? Asalnya orang tu curi ke tak curi? Asalnya orang tu tak curi. Tetapi zahirnya orang tu curi ke tak curi? Curi. Dari mana orang tak zahirnya? Daripada dua orang saksi tu. Zahirnya, apa yang zahir daripada dua orang saksi tu? Dia ni benar, berkata benar bila dia naik saksi. Bila jadi saksi, dia berkata benar. Kita dapat dia tanda-tanda tu, tanda-tanda dia benar. Tak ada nampak tanda-tanda dia pun bohong. Jadi kita gunakan asal ke kita gunakan zahir? Kita gunakan zahir. Ini yang diperintahkan oleh syarak. Kalau tidak habis lah. Asal ni kau tak curi. Siapa pun 10 orang kasih naik saksi pun tak curi. Sampai aku nampak sendiri, tak fair lah kan. Cukup 2 orang lain nampak pun dah cukup. Begitu juga orang kata dia telah membunuh fulan. Mana saksi? 2 orang saksi. Asal dia tak bunuh, betul? Asal tak bunuh. Dan kaedah kata asal layak zulu bisyak. Hukum asal tak boleh ditolak dengan apa, sangka-sangka. Tapi sekarang kita ada zahir, iaitu dua orang saksi. Kadang-kadang satu orang saksi pun cukup. Misalnya awak baru kahwin, baru nikah, dah bagus dah walimah apa semuanya, ataupun besoklah petang kahwin tu datang dengan orang-orang apa, salam-salam apa semuanya. Orang ni datang, dulu aku susukan kau dengan kau. Apa jadi? Jadi ni dua lagi bini ni jadi apa? Adik-beradik susuan. Asalnya mereka ni adik-beradik susuan ke? Lagi bini atau orang luar? Orang luar. Jadi kita nak hukum-hukum asal ke hukum zahir? Tidak, mana boleh percaya kau orang tua tak apa dah, tak betul apa-apa. Kita gunakan hukum apa dalam Islam? Dalam bab qada kita gunakan saksi satu orang wanita ni je. Ini daripada sudut apa? Zahir ataupun ghalib. Jadi kadang-kadang kita tak gunakan hukum asal. Tapi dalam hadis hadis Aisyah tadi, orang baru masuk Islam, hadiahkan kita apa? Daging. Kita tak tahu dia baca bismillah atau tak baca bismillah. Baik. Jadi apa asal dalam bab tu? Hadis apa ni? Baru masuk Islam, mu'alafah bahasa kita hadiah daging. Okey, kita tak tahu apa ni. Dia sebut nama Allah ataupun tidak. Selalu dia sebut nama apa waktu dia belum Islam? Macam-macam lah dia sebut kan? Nama Tuhan, nama patung lah, kebusa apalah zaman dulu. Zaman sekarang dia sebut nama buta ke nama apa, ataupun dulu dia syirik. Sebut nama tadi yang bukan dia jalani kan, tu syirik kan? Tapi sekarang baru masih Islam misalnya. Betul kan? Jadi sekarang, asal orang orang ini dia sebut nama Allah ke tidak? Jadi sekarang kita nak tahu mana satu asal. Asal yang mana tu? Ini pun kita boleh ambil nama Allah. Khalid. Asal mana dia sebut nama Allah ke tidak? Asal dia sebut. Kalau dia sebut, dia sebut. Asal dia sebut. Tapi zahirnya, zahirnya sebenarnya baru kita tahu apa? Zahir apa ni? Yang selalu. Orang baru Islam biasanya dia sebut ke tak sebut? Dia cakap tak sebut. Nak sebut nama Allah pun tercok-tercok atau apa? Nak sebut nama Allah, tersebut nama Lata ke, tersebut Aziz, tersebut nama Uzzah ke apa kan? Maksudnya baru ke Islam. Awak dapat daging daripada dia, nak makan ke tak nak makan? Dan apa hukum makan daging yang tidak disebut nama Allah tanya? Haram? Baik. Jadi sekarang ni, kalau awak ditanya, awak makan ke tak makan? Oh, pasal awak dah dengar tadi habis tu. Awak pakai asal kan? Awak tak pakai zalim. Tapi dekat hadis Abu Sa'lam, awak pakai asal ke awak pakai zalim? Yang zalim. Awak pakai zalim. Sekejap awak pakai asal, sekejap awak pakai zalim. Macam mana? Kalau awak ada ulama pun sama. Jadi ini antara masalah yang memuskilkan ulama, bukan kitanya, ulama. Macamlah kita dah sampai taraf ulama, tapi maknanya apa? Sebab apa? Sekejap pakai asal, sekejap pakai zahir. Sedangkan mereka ada kaedah asal tetap tak boleh dihilangkan dengan zahir. Tapi dalam waktu yang sama kita ada di sini, kita ada di Aisyah tentang hal ini. Jadi apa hukum sebenarnya dalam hal ini? Agak-agak nak pakai asal konsisten ni, pakai zahir seterus apa ni secara terus menerus. Ini kita kata terkeluar sikit, tapi pasal kita perlukan ni kaedah ni untuk kita tarjih. Saya rasa nampak lagi kuat pasal dia ada dua riwayat. Yang mana yang masalah kita ni? Asal lagi kuat. Ada dua riwayat. Tapi kenapa awak tak pegang balik? Dia bukan pasal satu riwayat ke dua riwayat. Awak kena determine. Awak nak pakai asal aja ke? Awak nak pakai zalim aja, zahir aja? Ataupun macam mana? Kalau awak nak sekejap pakai ni, sekejap pakai ni, boleh juga. Tapi apa dia nak kaedah? Ikut suka-suka ke? Bismillah. Yang ini? Yang bismillah je. Jadi dia betul, dia baca bismillah. Dia yang makan dia baca bismillah. Kita tak tahu orang tu semua dia baca bismillah ke tidak. Asalnya orang belum masuk Islam tak baca bismillah. Dalam hadis tu dia baca bismillah, ha, betul. Jadi maknanya ada kalanya, ini cerita lah, ada kalanya Nabi SAW gunakan apa? Zahir. Contohnya hadis kita ni, aku tak ada apa? Hadis berjana ahlu kitab. Jangan gunakan asal, jangan anggap semua bersih aja. Anggap apa? Mereka makan apa bagi dan minum arak. Mesti ada kotornya juga. Jadi kita apa? Cuci. Nabi kata basuh dulu. Dan ada kalanya kita boleh, kita gunakan apa? Asal. Ada kalanya kita gunakan asal. Jadi apa yang buat kita sekejap guna asal, sekejap kena zahir? Jawapan senang saja sebenarnya. Ini siapa cakap? Nabi SAW. Ini siapa cakap? Nabi kata apa? Ada hukum ya? Makan, betul tak? Baca, kau baca dan makan. Kau baca dan makan. Jadi kasih makan. Benarkan makan. Jadi maknanya yang menentukan kita pakai asal. kasar ke, pakai zahir ke, adalah nas. Adalah nas. Inilah dia. Kalau orang namakan fikir sunnah, alir nanti ini fikir. Jadi bukan fikir untuk orang sunnah saja. Sebenarnya semua fuqaha pun orang sunnah. Dia pun pakai macam macam ini. Semua kadang-kadang mereka apa ni? Mereka tak apa tu, apa ni, tak konsisten. Itu sajalah. Ataupun mereka ada khilaf. Boleh? Sebenarnya dalam hal ini ada empat keadaan. Patutnya nak tulis, tapi sebelum kita tulis nanti kalau sempat, ada empat keadaan tentang masalah asal dengan zahir ni. Yang pertama, ada kalanya kita gunakan asal sentiasa, ada kalanya kita gunakan zahir sentiasa. Ada dua, ada empat kan? Ada satu keadaan kita tarjihkan asal, ada keadaan kita tarjihkan zahir. Oh. Bila kita gunakan asal sentiasa, bila disokong dengan nas. Bila kita gunakan zahir sentiasa, bila zahir itu disokong oleh nas macam ni. Tapi bila kita tarjih, bila dia tak ada nas, betul-betul nas, tapi dia macam itu, kita tengok mana lagi kuat. Jadi kita tarjihkan zahir ataupun kita tarjihkan asal. Dan kesimpulannya ada apa? Ada empat keadaan apa ni, ta'arud, percanggahan antara asal dan zahir. Sebenarnya ada dua lah, zahir dan zahir. Jadi apa jadi dengan pengantin tu? Ha? Pengantin tu kena buat apa? Berpisah kan? Asal dia, dia adik-beradik susuan ke? Asal dia? Asal tidak. Zahirnya dia adalah adik-beradik susuan. Sebab apa? Kesaksian. Bukan dua orang. Dan macam ini, satu orang perempuan cukup. Bukan lelaki pun perempuan. Sebab apa? Ini adalah kerana ada nas. Ada hadis. Hadis dia apa? Ada saya tak? Ada tulis kat situ. Bahawa apa ni, ada seorang itu dia baru bernikah dengan satu wanita tu. Jadi datang seorang wanita, makcik, dia kata, aku telah susukan kau dan kau. Jadi dia pun komplain pada Rasul SAW, aku baru kahwin. Orang tua ni kata, wani, dia susukan dia dengan isteri aku dengan aku. Alamak. Dan Nabi SAW kata, tinggalkan dia. Pisah daripada dia. Mana tahu dia betul. Mana tahu apa? Wanita tu betul. Dia pisah. Jadi itu nas. Kalau ikut kita sendiri tak tahu nas, kita akan macam-macam pendapat, macam-macam rasa-rasa. Ini bukan nak apa-apa, ini cuma nak tunjukkan bahawa pentingnya fiqh sunnah, fiqh. Maknanya kita kena baca dulu lah. Kita kena kaji dulu. Siapa yang tak habis baca, tak habis ngaji, mana dia boleh beri fatwa. Kita apa, simpan saja. Baik, sekarang ada satu lagi masalah. Masalah ini berpecah daripada masalah ini. Tadi kita katakan ini adalah untuk berjana yang macam mana? Sebenarnya adalah untuk berjana yang telah dipakai atau belum pakai? Yang telah dipakai. Ada pembenarnya yang belum pakai, apa asal hukumnya? Asal hukumnya bersih. Nah, yang ini, kenapa kita tak gunakan hadis ini? Sebab kita gunakan hadis ini juga, tapi riwayatnya bagi lagi satu. Baik. Siapa yang dapat mengkompromikan kebanyakan hadis, kebanyakan dalil, dia lah orang yang paling bahagia dengan apa ni? Dengan pendapat yang benar. Siapa yang dapat kumpulkan semuanya, dia lah yang paling tepat. Orang tadi sebenarnya tak berapa pun. Kadang-kadang orang boleh tengok semuanya. Tak berapa kuat. Baik, satu lagi adalah masalah selain daripada berjalan ahli kitab. Pakaian ahli kitab. Boleh tak kita gunakan pakaian ahli kitab? Jadi kita katakan pakaiannya ada berapa macam? Ada macam-macam. Kita ambil yang dua macam yang penting. Satu pakaian first hand, baru keluar dari kedai baru kain. Boleh? Dan pakaian ni kalau kita nak pecahkan lagi, ada yang bentuk kain, ada yang dipakai kat badan. Jadi yang penting ada yang baru, ada yang dah dipakai. Ada pun pakaian yang baru, hukumnya bersih dulu tak bersih? Kita cuci dulu. suci. Sekarang pakaian yang telah dipakai, pakaian yang telah dipakai, apa hukumnya? Ini jersi orang yang mula. Ataupun apalah bikin tadi atau apa benda yang pakai, ikan ke, mengenal ke, dan menyapa ke, ataupun dekat mana, dekat tempat apa, ada motor ke, nak pakai glove ke, misalnya punya helmet ke, apa semua itu pakaian kan? Pakaian dah dipakai, dah dipakai, kena basuh dulu ke, tak apa. Kalau awak lihat ni, awak dah tahu lah hadis menerangkan tentang apa? Apa ni, ada makan dan minum najis. Ada pun pakaian, ada tak? Tak ada kan? Biasanya tak perlu nak dicuci. Tak perlu nak dicuci. Tetapi pakaian ni pun, yang dipakai ni, yang telah dipakai ni pun, ada dua macam. Satu pakaian bahagian atas, kita katakan bahagian atas aurat. Satu lagi bahagian bawah aurat, yang ini bawah badan, yang ini seluar, kain dan sebagainya. Sama ada kain luar, kain dalam, second hand punya, boleh pakai atau tak boleh pakai? Boleh pakai atau tak boleh? Dalam masyarakat ini, ulama dah tak sama lagi, dah tak macam yang tadi. Ulama mengatakan tak boleh dipakai. Tak boleh dipakai. Kenapa tak boleh dipakai? Roh hukum ini datang daripada hadis ini juga. Tapi tak ada. Tapi daripada sebut tadi, asal dengan zahir. Asalnya pakaian dalam bawah ini, pakaian seluar pun, kain ini semua, bersih ke tak bersih? Asal bersih. Tapi zahirnya dan kebiasaannya, mereka ni bersih ke tak bersih? Mereka bila kabar hajat, mereka tinjar tak? Tak kan? Mereka mengutuk, mereka tak mandi junuk, mereka tak mandi, mereka tak apa ni, tak tinjar betul-betul. Jadi tu zahir ni. Sekarang nak gunakan asal ke nak gunakan yang zahir? Yang lain. Mungkin kita tak nampak tapi lain. Yang lain kita kena pakai. Dalam hal ini, sebagaimana kita gunakan apa? Zahir dalam masalah berjana mereka. Jadi apa kita kena buat kalau tak makan? Mesti cuci dulu. Mesti cuci dulu. Ini bukan pendapat Syah, bukan pendapat Ganjil, bukan pendapat Jumhur ulama. Kalau tak semua ulama. Ini saya tak ingat saja apa ni nama-nama mereka. Jadi kuat tak? Tak kuat ujian ni? Konsisten tak dengan dia punya dari ujian ni? Konsisten. Jadi satu lagi hal, kenapa Nabi SAW tak benarkan jawabnya serta-merta bila boleh tak kita makan daripada bekas Ahlul Kitab? Nabi kata tidak. Satu hal, illa Allah tajidu ghairah, mereka kau tak jumpa selain. Kenapa Nabi SAW cakap itu? Jika kau tak jumpa selain, apa faedah daripada sabda Nabi SAW ini? Terdesak hajat. Maknanya kalau tak ada hajat pun tak gunakan diorang punya barang. Diorang punya pinggan mangkuk, dulang. Tak boleh kan? Itu hadis ni tak boleh. Kenapa tak boleh? Bukan semuanya najis. Betul lah, bukan semuanya najis. Yang najis cuci lah. Yang tak najis takkan cuci. Kenapa Nabi SAW kata pakai je? Selagi kau tak dapat yang najis. Nabi kata jangan sampai kau tak jumpa selain. Apa faedah ni sebenarnya? Masalah dia lebih sensitif daripada setakat fikir je. Masalah dia kena-mengena dengan akidah. Akidah antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Antara orang Islam dengan Ahlul Kitab, apalagi dengan musyrikin. Apakah kesan? Apakah bayangan kalau awak lihat? Kalau orang Islam pakai dia punya cawan, pakai dia punya pinggan, maknanya mereka duduk dekat-dekat ni tu. Dekat-dekat sama-sama. Dan apa lagi selain dekat-dekat? maknanya mereka ada interaksi betul tak? Maknanya mereka harmoni lah maknanya. Maknanya mereka saling apa? Saling dekat tak? Ini kalau nak tukar-tukar makan dan minuman ni bukan perkara kecil-kecil betul tak? Makan dan minum tu hal ini, itu yang buat apa ni orang asing jadi apa ni? Orang dalam, orang luar jadi orang dalam. Yang tak sayang dia jadi sayang semua dengan makan minum. Dan dia makan dia macam-macam dah boleh jadi. Duduk dengan kopi je dah boleh jadi kawan. Nak cari kawan pergi kedai kopi je. Tak ada kedai kopi kat luar minum betul-betul, pergi kat internet punya kopi. Kafe. Maksudnya, makni itu menunjukkan bahawa hubungan yang mesra antara Islam dengan orang bukan Islam. Sebab itu ulama mengatakan, larang ni bukan hanya kerana najis ni saja. Sebab najis tu kadang najis, kadang tak najis. Tapi adalah sebab asalnya ia akan menimbulkan apa ni, taklid. Yang ini ikutan, imitation daripada pihak satu pihak dengan pihak yang lain. Maknanya orang kafir boleh ikut orang Islam, terikut-ikut dengan cara orang Islam. Itulah tu kan. Tapi at the same time orang Islam boleh terpengaruh, boleh terikut-ikut dengan cara-cara orang kafir secara dekat. Ini agak-agak ada dua sekarang. Satu bagus, satu tak berapa bagus. Jadi oleh kerana dia tengah-tengah, maka kita larang itu lah. Melainkan ada keperluan. Bukan haram, bukan tak boleh bersama dengan mereka. Bukan tak boleh makan dengan mereka pun. Mereka jemput pun tak boleh makan pun. Sebab tadi saya rasa dah ada dalil-dalil untuk pendapat yang pertama ni. Selain daripada apa tu, kantong apa ni, musrika pun air, bekas air. Tapi saya rasa dia jemput dia orang Yahudi. Ada dalam hadis, ada dalam kitab ni. Muka surat 72. Tak ada dalam kitab ni pun saja. Bahawa Ahmad meriwayatkan daripada hadis Anas, dari hadis Anas bahawa Rasulullah SAW telah diajak oleh seorang Yahudi kepada jamuan makanan walimah, roti yang terbuat dari gandum yang telah berubah, yang telah berubah. Jadi syair wa ihala sahana au sanaha fa'adala minha. Nabi Nabi SAW makan. Jadi zahirnya mereka Nabi SAW mesti dia makan dari bekas Ahlul Kitab, orang Yahudi. Ya, jadi tak salah dari sudut situ. Jika ada keperluan, tapi dengan tak ada keperluan, tidak dibenarkan. Sebab itu kita dapati ada pendapat yang tengah-tengah. Itu pendapat kedua cuma ada syariah atau makruh gunakan. Jadi pendapat yang benar adalah haram gunakan. Melainkan apa kita tak jumpa selain daripada bekas orang Ahlul Kitab saja. Dan masuk ke dalam Ahlul Kitab orang apa? Orang musyrikin. Orang musyrikin lagi teruk ukurannya. Sedangkan Ahlul Kitab ni, sedangkan Ahlul Kitab ni, dia orang perjuangan kafir, dia dekat dengan kita. Sebab apa? Dia orang terlihat dalam kitab buku surat 72 tu, Allah SWT berfirman, wa ta'amul ladina utul kitab khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum. Makanan, yang sembelihan orang-orang yang diberikan kitab Yahudi dan Nasrani itu, apa hukumnya? Halal bagi kamu, boleh makan, boleh sembelih. Walaupun dia boleh, dia bukan agama Islam. Dan makanan kamu pula halal pula bagi mereka. Bukan makan itu dia. Kita yang lelaki Islam boleh kahwin dengan wanita Yahudi, wanita Nasrani. Jadi ini menunjukkan bahawa apa ni, mereka ni tidak najis. Mereka ni tidak najis sebenarnya. Sebab makanan mereka makan, kita boleh kahwin dengan wanita mereka. Kalau isteri kita, isteri Yahudi, dia pegang apa semua kat dalam rumah, kain baju, makan, minum, semua kena cuci. Takkan macam itu. Allah SWT dah benar kan. Seorang Muslim kalau nak berkahwin dengan wanita yang bina Nasrani, tentu sekali itu semua tak masuk, tak jadi nak najis. Ataupun ayat yang di atas tu, innamal musyrikuna najis, ayat yang ke-28 surah Taubah, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Maka najis kat sini memang boleh masuk najis ain, jadi najis utuh badannya, ataupun mungkin masuk najis i'tiqad. Tapi yang benar ni adalah, ni adalah najis akidah, najis i'tiqad, kekufuran dan syirik. Dan dalilnya banyak sangat lah, kita tahu banyak sangat bahawa ada orang musyrik itu ditangkap dan menjadi orang tawanan diikat kat mana? Kat dalam masjid Nabi, kat dalam satu-satu dalam tiang masjid Nabi. Sampai sekarang tiang yang ada, sampai sekarang ada cerita tentang tiang tu. Sampai sekarang ada orang nak pergi kat tiang tu, nak semayang kat situ, nak satu-satu tiang tu. Orang namakan tiang taubat. Macam-macam tiang kat masjid sana berkat, itu menunjukkan bahawa dia tak najis. Jadi maksud najis kat dalam ayat ni adalah najis akidah. Ada satu permasalahan lagi. Jadi kita dah selesai masalah gunakan bejana ahli kitab, pakaian ahli kitab, dan apa hukum orang musyrikin ni, orang kafir ni, najis ke tak najis. Sudah. Bagi kita kepada masalah yang besar, iaitu hukum ni semuanya. Jadi dalam tiga pendapat ni, sekarang saya tanya, mana pendapat yang paling kuat? Pendapat pertama ke? Dua ke tiga? Pertama ya? Saya ramai kan? Jumur. Datang kau yang bawah sahaya. Datang kau Syafiq ni, tempat kita Syafiq ni. Kita tengok lain semua. Mana pendapat yang paling kuat? Awak nak pilih apa pendapat? Tak kisah. Tak ada orang ni kata awak ni apa ni salah ke bid'ah ke apa ke semua. Saya pun tak akan paksa. Tak ada ulama akan paksa awak. Dia kata awak tahu apa awak buat lah. Jadi pendapat mana yang paling kuat? Pendapat? Pendapat yang pertama. Tak lagi? Pendapat pertama. Kadang-kadang sikit. Okey, pendapat pertama. Dan ini pendapat masyarakat. Kebenarkan masyarakat ni mahal fikir. Kata ni lah pendapat yang paling kuat. Dan ni lah cara memahami hadis ini. Hadis ini tak kena faham dengan dua riwayat. Riwayat Bukhari Muslim dengan riwayat Abu Dawud. Kalau faham satu je tak akan dapat. Kalau kita faham tak, kita dapat satu je kita dapat mazhab. Dua-dua kita dapat mazhab pertama. Dan dari mereka kita tahu kan, kita dah lihat semua. Jadi kalau ni pendapat yang kuat, kita lihat sini. Dan luatnya kami berzilah dengan rul kita. Mereka masak khinzir dalam periuk mereka. Mereka minum arak dalam cawan-cawan mereka. Baik. Tapi dengan alat. Tapi orang hilang lah. Jadi sebab dia apa? Bejana tu nanti sebab tu kena basuh. Jadi apa hukum babi? Sebenarnya sepatutnya kita tak nak bahagian babi je lah. Sepatutnya tak ada hilang. Kat sini ada orang hilang. Nanti kita tanggung lah. Kalau orang kata babi tu bersih, kucing yang haram dimakan saja. Haram dimakan saja. Kalau ada kuah babi kat sini, awak tak boleh makan, jadi awak tuang saja. Makan saja, lepas tu letak nasi goreng makan. Sebab yang haram apa? Makan dia lah. Tegang dia tu tak apa. Okay. Jadi Arab ni ada khilaf. Babi ni macam tak ada khilaf. Mereka mazhab mari jumlah Arab, apa hukum Arab? Najis sebab dia tak. Nah, tak kisah kat sini nak belajar. Kat sini bukan kita nak jadi mufti. Baik. Siapa tahu ada hilang? Semua tahu ada hilang. Ada dua pendapat. Yang pendapat pertama kata apa? Arab tu najis ke tidak? Najis. Arab tu najis. Pendapat siapa? Pendapat jumhur ulama. Hampir-hampir tak ada ulama yang tak kata macam ini. Jadi kalau empat mazhab semua kata macam itu. Iaitu mazhab Abu Hanifah, Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, semua kata apa ni? Arab itu najis. Dan mazhab ulama hadis dan sebagainya. Baik. Dan pendapat yang kedua, pendapat yang daripada seorang ulama, tak ingat saya, Rabi'ah, Syekh Imam Malik. Yang ini guru pada Imam Malik dan Imam Ta'ala. Imam Malik sendiri apa bersama jumpa. Baik, apa dalil jumhur bahawa Arab itu najis? Apa dalil mereka? Arab najis lah. Satu kat sini kata Arab najis. Tak ada. Orang semua tak najis. Habis. Sekejap lagi awak kena. Maksudnya ada mazhab takutnya fikah boleh gini lah, tak payah nak galuh-galuh kan, salah sana salah sini, tenang je lah, kita ambil pelan-pelan. Apa-apa semua yang memabukkan. Dan Syekh Tahir kata dia memabukkan ala wajhi lazzah. Yang ini dia memabukkan dengan kita minum dengan cara lazzah dengan racun tak pakai. Tak apa? Tak pakai walaupun dia mungkin mabukkan, dia mati kan jadi dia dahsyat berdarah. Dan dia sedari kelazatan yang itu baru dinamakan arah. Allah Alam Faidah. Yang penting pendapat pertama, pendapat jumhur, najis. Baik. Apa dalil? Siapa tahu? Ayat dalam Al-Quran. Aku makna ayat tu. Saya tak minta apa macam ayat dia. Ha? Arak apa-apa lagi najis rijisun min amal syaitan. Dalam ayat Al-Quran, ayat Al-Quran tu kita nak tulis sikit innamal khamru wal maisir judi wal ansab tu ansab apa berada wal azlam ni apa ni panah lah, tikar dengan panah dengan tikar dengan panah apa ya menilik azlam lah menilik, ada kata tikar dengan panah ataupun menilik, seorang dulu kalau dia nak pergi mana dia ada panah, ada panah yes or no dengan neutral, try again. Jadi kalau kena apa ni dia dapat panah yes, maknanya dia buat lah, dia pergi safar misalnya pergi haji. Kalau dia panah no, dia tak pergi. Kalau try again, dia try again. Tapi tak ada duit kat situ, tak ada judinya kat situ. Dia tukar dengan panah, jadi telik lah lebih kurang tu. Apa? Rejason. Rejason daripada amalan syaitan. Dan untuk tu lagi apa? Pasta ribu, jauhkan daripada yang ribu. Alaikum tuflihun. Jadi ini dalil pertama, bukan dalil yang terakhir, tapi dalil pertama untuk pendapat pertama. Jadi jelas arah ini bahawa kita apa ni? Semua adalah rijsun. Yang kita katakan rijsun dalam bahasa Arab adalah najis. Semua makna kotor ada kat dalam rijsun. Kotor daripada sudut jijiknya, kotor yang betul, kotor busuk apa semuanya, kotor najis. Kotor daripada sudut makna, mungkin dia wangi tapi dia kotor, seperti orang yang baru wangi tapi dia punya apa tu, pendapat dia pendapat kotor, pendapat dia pendapat jahat. Ada kan, ada orang jahat kan, pendapat dia jahat, cakap dia jahat, jadi kita cakap qaulu khabith, cakap dia adalah hoax ataupun kotor rijisun ataupun selain daripada itu. Jadi mereka katakan rijisun, dan tambah lagi daripada amalan syaitan, dan lepas itu disuruh jauhkan daripadanya, tinggalkan arah itu najis. Dalil kedua kakak tu, dalil kedua, dalil kedua untuk mereka adalah hadis. Hadis apa? Abu Ta'laba. Sebab ini hadis kena belajar hadis ni. Bukan hadis ni adalah dalil meletakkan arak itu hadis. Selain itu ni ada lagi lah, tapi kita bincang nanti kita akan sebutkan. Jadi apa ada pada hadis Abu Ta'laba? Tadi kat sini kita tulis apa? Nabi SAW dah diberitahu bahawa orang lalu kitab ni, orang Nasrani ni, dia makan khinzir, okay, khinzir, dan dia minum arak. Apakah boleh kita gunakan makan dan minum dalam berjana mereka? Dan Nabi SAW kata tak, sampai kau basuh. Sampai basuh. Dan basuh tu tak ada makna lain dengan basuh dengan apa? dengan air. Dan tiup-tiup dan basuh dengan air. Kalau dah kena basuh dengan air ni, ni basuh apa? Basuh geli macam basuh kahak dengan ingus ke? Ataupun basuh kerana najis macam basuh air kecil, cigarak baduli dan sebagainya. Dia kata dia adalah, makna dia adalah basuh daripada najis. Itu dalil dalam hadis Abu Sa'labah. Dalam riwayat Abu Daud tu menunjukkan bahawa Arab itu adalah najis. Itu juga kan hadis sahih, Pak. Hadis sahih. Baik, sekarang pendapat yang kedua. Pendapat apa? Satu lagi yang kedua adalah Arab itu bersih. Tidak najis. Kenapa tidak najis? Ha, kat sini kan banyak kata tak najis. Kaya pendapat kedua. Banyak agaknya dah jelas. Tak apa, kesihatan. Tak ada pertama apa? Macam tadi juga, asal dari semua? Ha, asal, hukum asal. Bahawa berasa. Selagi tak ada dalil bahawa Arab itu najis, kita tak boleh hukumkan dia sebagai najis. Arab, kita cakap benda najis, tak ada dalil. Dan kita tak tahu ada dalil yang jelas. Ada dalil, kamu sebutkan dalil. Daripada kita semua dalil itu semua apa? Tak boleh pakai. Semua dalil tak apa? Tak jelas. Apa lagi dalil boleh? Hukum Madinah. Tuang Arab di jalan-jalan apa? Madinah. Bila apa? Bila Arab diharamkan. Jadi sahabat-sahabat, bila diiklankan bahawa Arab telah diharamkan, Allah telah mengharamkan Arab yang tepat dalam surah Al-Ma'idah, maka sahabat-sahabat pergi kat mereka punya bekas tempayan Arab semua itu, mereka tuang, mereka pecahkan, mereka tumpahkan kat mana? Kat luar. Dan kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis tersebut, sehingga kan apa ni, penuh apa ni, air Arab ni di jalan-jalan sikakil Madinah. Hadis ni sahih tak? Hadis ni sahih. Jadi mereka katakan apa ni? Kalau Arab itu najis, boleh kita buang kat luar rumah? Kalau air kencing boleh buang kat luar? Tak boleh. Ini menunjukkan kita najis. Kedua, kalau nak penuh Madinah tu dengan air Arab, orang nak pergi masjid. Orang nak pergi masjid, jalan tak? Kena Arab. Kaki kena Arab, mungkin sampai kain kena Arab. Lagi-lagi yang kain panjang. Okey? Dah kecek tu lebar ni. Cek apa ni, percik sana, percik sini. Lepas tu semayang, tak ada apa-apa pun. Kalau betul, mestilah Nabi Syarab selalu cuci. Tak ada dalil Nabi Syarab selalu cuci. Yang ketiga, ada satu hadis lagi bahawa ada seorang sahabat, kita sebutkan dari ringkas ya, ada seorang sahabat kepada Nabi SAW zaman jahiliyah dulu. Dia selalu datang kepada Nabi SAW dihadiahkan Arab. Dia satu hari dia pun datang kepada Nabi SAW dihadiahkan Arab, satu tempayan Arab. Nabi SAW, kau tak tahu amat alim tak anna Allah haram al-khamr, kau tak tahu Allah SWT dah haramkan Arab. Dia kata lah ma'ani, aku tak tahu. Jadi lepas itu sahabat yang pegang Arab tu, dia cakap, dia bisik-bisik pada kawan dia. Nabi Syarab tanya, apa yang kau bisik-bisik dengan kawan kau? Aku suruh dia pergi jual Arab ni. Tak boleh minum, pergi jual lah. Ini ekonomis, businessman. Ala am'alim ta'anna Allah iza harramah syai'ah haramah samanah. Kau tak tahu kalau Allah telah haramkan sesuatu, Allah haram mengambil harganya, mengambil apa? Nah, nilai ni. Okey, jadi orang tu pun apa? Dia tuang. Lagi sekali dia tuang. Dalam tempayan depan Nabi SAW. Okay, jadi dia tak jadi nak jual. Ini ada banyak riwayat. Jadi apa kata ulama-ulama yang kata Arab yang bersih? Mereka katakan kalau najis, Nabi SAW kenapa tak suruh dia cuci tempayan tersebut? Sebab orang tu bila tuang arak tu, tak boleh nak masih nak pakai lagi bekas dia. Kenapa Nabi SAW tak suruh cuci? Kalau betul dia najis, mesti Nabi SAW dah suruh cuci. Hadis ni sahih tak? Hadis ni pun sahih. Jadi dia lebih banyak. Baik. Dan apa jawapan mereka terhadap pendapat jumhur? Apa jawapan mereka? Quran. Macam mana orang tolak Quran ni? Kenapa dia kata Quran ni tak cukup jelas menunjukkan arak tu najis? Ha, kalau arak najisun amal syaitan, judi pun najis. Judi macam mana nak pegang? Pakau pun najis. Ataupun bulat-bulat duit-duit dia apa, koin-koin token tu. Berhala najis. Berhala patung. Kerana berhala daripada apa? Buah kurma. Betul tak? Buah kurma kita makan ni tak najis. Ikan dengan panah mana tak najis. Semua ulama kata tak najis. Ijma'. Jadi kenapa arak ni najis? Dia menunjukkan bahawa arak ni najis masuk dekat sini bukan najis air ni. Najis kotor. Tapi najis apa? Najis makna. Najis perbuatan yang kotor. Perbuatan syaitan bukan kotor. Jahat. Tapi judi berada ikan dengan panah ni semua adalah menimbulkan apa? Ada watak wal bagha, permusuhan dan benci membenci terhadap dengan lain. Boleh. Dah, dah tak boleh jawab lagi. Ingat jumpa diam gitu je. Dekat tu dia jawab. Dan satu lagi dia kata ni, asal semua bersih. Jadi jumpa kata, ya asal semua bersih. Kadang-kadang kita main asal je. Nah, tadi kita dah bincang. Kadang main asal je, kadang main main zahir saja. Bila kita main asal je, ada dalil. Bila kita main zahir je, ada dalil. Sekarang bila kita ada dalil, asal tak boleh pakai. Dalil daripada Quran ni. Jumhur mufassirin kalau tak semua mufassir daripada dulu dan dulu lama saya dah tafsirkan arak sebagai apa? Sebagai najis. Daripada sudut kita katakan macam ni, yang betul judi, berhala, ikan panah ni semua dia bukan najis aini. Itu disepakati. Sebab apa? Sebab okay, ada dua dalil. Mereka katakan kalau ni semua najis, tadi dalil untuk ni, dalil untuk pendapat tu, kalau semua najis, dia tak pakai rijisun. Hanya dikenal dengan bahasa Arab. Dia pakai apa? Arjasun. Dia pakai arjas. Arjasun ni plural. Sebab arak, judi, bala, tikam dan empat benda. Tiga benda dah plural, empat benda lagi plural. Jadi dia pakai arjas, jadi semua baru apa? Najis. Tapi oleh kerana rijisun menunjukkan bahawa apa ni? Satu je najis. Oh ni tak di pendapat ni dalil sedar kan? Bukan untuk dalil yang kata bersih, dalil untuk apa ni? Untuk jumhur. Jadi satu je najis, bukan semua najis. Mana yang najis? Balik kepada arah. Oh jauhnya dia pergi. Kenapa tak pergi kat sini? Tak sini ke sini, dia cus nak pergi dekat ujung first sekali. Okay. Jadi ni kata mereka tak cukup jelas. Jumhur menjawab, siapa kata rijisun ni dia tak boleh pergi jauh ke depan? Mesti pergi semua atau mesti pergi dekat? Ini masalah bahasa Arab. Siapa kena belajar bahasa Arab? Bahkan belajar bahasa Arab, ini antara buah hanya belajar bahasa Arab. Dan buahnya atau Quran atau banyak sebutan. Kita ada contoh-contoh bahawa kadang-kadang Allah SWT sebutkan list berapa benda. Kadang-kadang dia punya domain dan tina mula balik kepada yang hujung balik, kadang balik pada yang depan. Contohnya firman Allah SWT, wa aqimus salata, kan wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tulis juga kan minta tolong kepada apa? Sabar. Minta tolong dengan sabar dan salat. Sesungguhnya ya, inna ha nya eh? Nah, tapi dia ha ni lah. Sabar dia punya ganti nama dia hu. Tahu kan? Sabar. Salat ganti nama dia ha. Kalau betul sama dengan salat, sesungguhnya ini dia patutnya apa? Huma. dia rumah, dia macam plural juga, tapi dia mur. Tapi Allah kata sesungguhnya hal solat saja. Menekan solat itu saja yang apa ni? Adalah kabiratun. Kabiratun adalah apa? Berat, melainkan untuk orang-orang yang khusyuk. Jadi kadang-kadang dia boleh, dia sebut tu, dia balik pada satu. Tapi ni mana yang paling? Ah, yang paling dekat. Satu lagi tunggu. Ingat. Ha, dalam surah Jumaat, wa idza ra'au tijaratan, tijaratan apa ni? Perniagaan. Perniagaan. Wa idza ra'au tijaratan au lahwan. Lahwan. Sama lahwan. Au lahwan. Infaktu ilaiha kepadanya. Sekali lagi, waktu Nabi Syahrah kena khutbah, ada orang datang bawa apa ni, bawa kafilah perniagaan. Orang pun tinggalkan khutbah, tinggal berapa orang aja. Semua nak pergi apa ni, nak pergi beli barang. Dan kat situ ada lahun juga, ada apa ni, ada permainan. Infaktu ilaiha kepadanya. Kepadanya. Kepadanya. Jadi hari untuk menjaga lahu minhu. Sekarang dia pergi ke mana? Ha? Dia pergi jauh. Dia pergi yang kes. Boleh? Ada apa contoh? Siapa kata tak boleh pergi son? Lari pergi depan. Boleh. Ini Quran. Lagi kuat daripada waktu asal. Tapi sekarang kita nak bahas yang nak ikutkan dalam Quran. Ada dalil lain, tapi dalil dia halus. Dalam surah Al-Insan, Allah SWT berfirman, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Wasaqahum rabbuhum, dan Tuhan mereka kat dalam syurga akan beri mereka minum minuman yang tahura. Tahura apa? Bersih, yang suci. Apa minuman dalam syurga? Arak. Antaranya arak. Baik susu bersih, madu bersih, bagi bersih. Arak tak bersih. Arak bersih. Tahura. Kata Syekh Al-Amin Al-Syunqiti, seorang ulama yang hebat dalam tafsir dan usul fiqh, beliau mengistinbat daripada ayat ini bahawa arak itu najis. Kat dunia punya arak najis. Sebab Allah kata dekat akhirat, dia tahu dia bersih. Orang yang tak tanya apa punya, jauh punya orang, jauh punya istimbat, bukan jauh punya. Mana boleh, tak ada kena-kena langsung. Ada orang kalau tahu, orang kenal siapa Syekh Amin Syekhiti ni, tak tafsir yang masyur atau bayan, tak sempat habiskan. Baik. Dia adalah ulama usul fiqh, mantik dan sebagainya macam-macam lah. Dia asalnya bukan Salafi. Dia daripada Syekh kita dari Buang Mauritania. Daripada Mauritania sampai ke Madinah. Jadi dia mula mengajar-mengajar. Jadi ulama-ulama kat situ, ulama sunnah, tahu dia mengaji Darul Asy'ari. Dan dia hebat dan punya hujah apa semuanya. Mereka tahu dia ulama, tak duduk berbual dengan dia tak habis punya. Berbulan-bulan tak habis. Jadi mereka hadiahkan dia kitab saja. Ataupun kitab pun memang dia tak ada. Sebab tu dia mazhab yang lama. Jadi mereka hadiahkan di kitab Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim dan sebagainya kan. Suruh dia baca. Dia baca, lagi berapa bulan lepas tu dia kata, okey dah, aku dah tinggalkan mazhab Asy'ari, aku sekarang mazhab Salafi. Sekejap. Dan lepas tu dia mengajar di pelajar Jamiah Islamiah Universiti, mengajar di Kampus Masjid Nabawi. Okay. Ulama yang hebat. Dia ni istimbat di masjid. Kalau tak dengar dia kata ni istimbat jauh lah. Jadi dia kata dalam Al-Quran ada sebutkan antara sifat-sifat Arab di mana di akhirat ni, bukan ni je tau yang bersih. Satu lagi apa ni? La yusadda'una anha wa la yunzafun. Wa la yunzifun. Mereka tak, kepala mereka tak berpusing dan akal mereka tak apa, tak hilang. Apa tu? Minum Arab tu. Dalam surah As-Saffat, la ghaulun fiha lecture ni. Tak ingat saya ada lecture banyak. Yang penting semua sifat itu yang diterangkan tentang arak di syurga berlawanan dengan sifat arak di dunia. Minum arak kat dunia sedap, minum sedap, tapi apa? Kepala pusing, mabuk jalan, bolong hayam. Bukan tu je, akal apa? Akal pun hilang. Betul tak? Dia cakap pun sembahyang. Tapi minum arak kat syurga tidak macam itu. Dan ayat yang dalam surah Nisa ni tahura syaraban tahura, menunjukkan juga bahawa arak di dunia itu tidak tahur, tidak bersih, iaitu najis. Baik, walaupun dia agak jauh sikit tapi dia amat mendalam. Baik, jazakumullah khairan dari Syekh Amin Syekh itu. Baik, macam mana nak jawab lagi pun pendapat tuang arak ujaran-ujaran malingan hadis alas, hadis yang sahih. Sekarang depan kita adalah hadis ini nak lawan dengan ayat, hadis ini nak lawan dengan hadis Abu Sa'labah. Sekarang kita tengok berlawan siapa buat. Ya, kita tak mahu tak masuk pada ustaz mana, syekh mana, buku apa kan, mana tak kuat. Tuan harap adalah agak lebih jelas ke daripada ayat dalam Al-Quran dan hadis Abu Sa'labah. Kita sebab tuan larak, itu perbuatan Nabi ke? Nabi suruh ke? Nabi tak suruh, Nabi tak buat. Hujah pada siapa? Perbuatan Nabi, pada sabda Nabi salah-salah. Ini perbuatan siapa? Sahabat, sahabat boleh buat salah. Sahabat boleh, sahabat tak boleh buat salah? Boleh buat salah, sahabat tak maksum. Lagi-lagi dalam keadaan terkejut, keadaan luar biasa seperti ini. Harap tak diharapkan, orang biasa minum sekarang harap. Kalau buat mereka balik, cepat-cepat mereka nak menyahut perintah tersebut, jadi mereka pecah kan. Mereka kata orang apa tu, apa ni, dengan secara otomatik tak fikir lagi kat luar apa semua. Itu satu. Jadi kalau ada pun adalah ikrar daripada Nabi SAW, Nabi SAW nampak, Nabi SAW setuju. Ini pun mungkin, mungkin tidak. Lebih halus lagi, lebih jauh sikit daripada dua dalil. Betul. Lagi satu, di jalan-jalan Madinah, apakah semua jalan kat Madinah tu penuh dengan arak sebagaimana yang pernah digambarkan dalam hadis Anas? Ataupun ini daripada sudut bahasa adalah mubalaghah. Nak tunjukkan banyaknya arak atau nak tunjukkan cepatnya mereka apa tu, mereka pecahkan perjalanan arak. Mungkin, adakah ada tempat yang mungkin masih bersih lagi? Mungkin ada, mungkin tak ada. Mungkin tau, kita dah main dulu sekarang. Mungkin-mungkin awak banding dengan dia ayat ni. Dia tersebut hadis Al-Siluha. Nah, kedua, kalau lah betul penuh harap kat Madinah tu. Siapa tak pernah ke Madinah tak tahu kan. Kata jalan dari rumah nak pergi masjid, kalau awak ada air macam tak harap, hujan baru hujan, macam mana awak jalan? Tak tahu ada hujan misalnya, ada air awak jalan ada. Kata mana awak ada benda-benda tidak. Nah, yang tak kasar tu mereka tak akan apa ni, sengaja nak dipijak. Yang tak betul tak ngaji semua pijak dia tak. Dia bukan jati juga, dia jati tak kena lah. Tak kena. Kalau kena, kalau kena jauh bandingkan dengan sekarang awak fikir tu mana lagi dekat, mana jauh tau. Bukan kita kata tak ada dalil. Baik, kedua, kalau kena, kalau jalan semua penuh, nanti sampai dekat masjid, mereka mesti apa? Kata Nabi Sya'alam, bila kau masuk masjid, tengok dulu apa? Kau punya sifat. Kalau ada lagi sebab apa? Akai dia buat solat, tak? Gosok. Tentu sekali kalau boleh gosok. Ataupun kau tak boleh gosok, kau nak jalan lepas. Dah bersih, pasal dia akan jumpa tanah. Akan bersih, dia akan solat. Sebab tu tak ada dalil suruh mereka cuci. Kalau kita katakan penuh Madinah tu dengan arak, mereka sengaja jalan ke arak dan sebagainya. Boleh? Jadi mana dekat, mana jauh, mana jauh. Dari yang terakhir, dari yang sahih, sahabat tu akhirnya tuang arak tu. Nabi SAW tak kata cuci lah tempatnya tu, apa nak pakai balik? Kenapa dah cakap tak suruh? Adakah tu menunjukkan bahawa arak itu suci? Jangan. Awak ada susu bekas, susu baik, awak dah kasi orang minum ke? Betul tak? Sekarang awak nak pakai balik, nak recycle, biasanya apa awak buat? Cik adik lah. takkan semua pulau cuci. Adakah kerana bersih ke tak bersih ke? Macam mana pulau kan? Orang akan cuci. Jadi ada kemungkinan tak bahawa Nabi Syahan tak suruh cuci. Pasal biasa ni orang kan? Orang akan cuci. Jadi tak payah nak suruh. Kemungkinan. Kemungkinan juga Nabi Syahan tak suruh sebab dia. Sebab dia bersih. Jadi itu kemungkinan. Bandingkan dengan yang itu. Jadi bukan betul-betul clear. Awak kata apa tadi? Asal dia semua bersih. Tak ada dalil yang clear dan jelas bahawa dia najis. Kalau tengok apa dalil semua tak clear. Bandingkan dengan ulama Bukhari. Dan siapa kat sini? Syekhul Islam dia tanya Ramadhan. Bila dia sebutkan tentang khilaf ni, dia tak sebut pun tentang orang ulama yang kata ni bersih. Dia tak sebutkan pun. Ini tanya kita tahu kan, Muhaddith zaman dia 600-700 Hijrah. Maknanya sampai zaman dia tak ada basyur bahawa orang kata Arab tu bersih. 700 tahun salah. Dan selepas tu tak ada orang. Dia tak ada orang. Kalau ada mesti sebut kan. Kemudian Ibn Rush, dia hidup tahun 500-an Hijrah. Lagi awal lagi daripada dia bertanya. Dia katakan pendapat yang kata Arab tu bersih adalah kaum syar. Kaum syar yang ni ganjil zaman dia. Syah tu ganjil, maknanya ganjil yang bersudut apa? Bukan ganjil, kan tak bersih kan? Tak bersih kan? Tapi maksudnya apa? Tak dipakai orang, orang tak pakai. Macam pendapat Imam Zuhri, kulit bangkai, tak payah cuci pun dah boleh. Tak payah sama pun boleh, boleh pakai kan? Ya, itu pendapat syah, bukan orangnya yang syah. Orangnya guru, syih besar, syih Rabi'ah, apa ni, Imam Malik ni guru. Rasulullah Ta'ala. Tapi sekarang ini ramai pula ataupun ada lah berapa orang yang mengatakan arak tu bersih. Tadinya kalau tak selesai Syekh Armani, Syekh Utamin dan ulama-ulama lain zaman kita. Bila lagi dalam masalah alkohol, bila ditanyakan masalah alkohol dalam minyak wangi, minyak wangi boleh pakai ke tak boleh pakai, mereka keluarkan apa ni, khilaf ni. Dan mereka berpendapat ni. Saya pun baru baca Syekh Utamin yang pendapat dulu pun rasa macam kuat juga. Tapi bila dah tengok ni, wallah. Jadi tak ada paksaan. Jadi kalau orang tanya, apa hukum Arab? Jawab. Baik, kamu mesti ada dalil. Kalau awak tak pernah dengar ni semuanya, inilah ilmu. Doakan ini jadi ilmu bermanfaat. Ilmu bermanfaat maknanya apa? Kita rujuk kepada kebenaran. Tinggal yang lama tu tinggal kan Isa. Tak ada orang yang apa semua. Dulu aku susah payah kata Arab tu bersih. Apalah ni semuanya. Alkohol, non-alkohol semua aku pakai. Aku jual kerja dia. Jadi kita apa ni. Mungkin besok lusa kita jumpa dalil-dalil lain. Kita boleh buka. Tak ada pasal. Tak ada salah. Tak ada apa. Boleh? Wallahualam. Ada apa soalan? Cuma kita berhenti. Nah. Yes. Minyak wangi yang ada alkohol sama lah. Kalau alkohol tu hukumnya hukum Arab, alkohol tu yang ada dalam Arab, ulama-ulama tu semua akan kata yang sama, najis, tak boleh pakai. Sebenarnya mengikut pendapat yang kata alkohol tu bersih sekalipun, yang ini dia suci pun, mereka tetap kata tak boleh. Syekh Amin dia kata apa? Arab najis ke bersih? Dia kata Arab bersih, boleh pegang. Yang haram minum aja. Tapi dia kata tak boleh digunakan sebab apa? Hajatan ibu. Jauh ni. Apa dia jauh ni? Pakai okay, tempat badan. Untuk ihram, untuk sembahyang. Jauh-jauh dia pakai. Betul? Tapi tak najis. Sebab itu sekarang kalau tengok ada Nabi SAW tak ada, Allah SWT melaknati orang yang apa ni, yang buat arak tu lah, yang terarak, minta terarak, yang minum, yang apa semuanya, yang bawa arak dalam bag kargo dan sebagainya, semua terlelak. Bahkan kalau awak duduk awak apa ni, dekat majlis yang dihidangkan arak badannya pun terlelak, dan tak pergi majlis macam itu. Nah, bukan pasal najis, bukan letak. Kalau campur dengan najis lagi teruk lagi. Satu lagi. Dan khamr. Satu lagi saya teringat. Prednisone ni kotor kan? Kotornya dia macam-macam mana? Kotor dia najis betul? Kotor kerana makna akal dan seluruh akal ni dia kotor, yang disebabkan amalan syaitan. Bukan naik kencing syaitan ni. Itu tak ada, tak ada hadis yang saya rasa. Tapi itu efektif juga untuk apa ni, untuk bukan orang. Tapi orang baru lah sifat arak tu sendiri. Aku macam baru ni, bila dia nak jadi arak atau dia dah jadi arak, teruskan baru ni. Diorang boleh minum arak-arak. Kalau ada satu botol arak tapi tumpah kat sini, cuba bayangkan baru. Tapi tak, susah nak cuci. So tu menunjukkan bahawa rejesut ni boleh maksud semua maknanya. Selagi boleh, asalnya kita ambil makna mengikut hakikatnya ke, ataupun kita ambil sebahagian daripada makna ni. Asal kita ambil kalimat ni ikut semua makna dia kan, melainkan bila tak boleh. Baik, judi berada di kampana ni, tak boleh kita ambil seluruh makna najis. Tak salah dia cuma. Jadi kita arak ni boleh lah, boleh kita pakai. Itu ikut apa ni, kaedah bersungguh. Selagi lebih kuat, lebih direct daripada apa ni yang dibawakan semua ni. So masih ada kemungkinan. Walau bagaimana pun, apa ni semua pendapat, apa ni semua ulama, apa ni kita mesti hormati pendapat-pendapat mereka. Kita hormati Allah. Bagaimana perlu ubat-ubatan yang dimakan yang mengandungi alkohol dan ubat pelari dan sebagainya. Ini masalah. Ini nak kena pergi balik kepada definisi khamar. Yang saya tahu kan, arak itu adalah alkoholik ataupun beverages. Maknanya dia minuman dalam wajib ladrak. Yang mana kata tadi tu. Jadi kalau macam petrol, apa lagi, diesel ke apa benda, walaupun ada alkohol ke apa tu semuanya, dia tak masuk dalam sebenarnya. Naik orang dia tak masuk. Kita takkan ada minum benda tu macam itu saja, walaupun mungkin dia boleh memabukkan dan seterusnya. Ini pendapat yang lebih kuat. Tapi yang lebih bagus sekali kita tinggalkan. Kemudian dalam bab ni, alkohol dan sebagainya, ada keperluan kan untuk pakai. Banyak sebagian ulama, macam kebanyakan ulama memberikan keringanan selagi dia bukan apa, ABC chemical apa ke tu semua jenis stuff, cap anjing, cap harimau. Selagi bukan tu, dia sebenarnya kimia sepatutnya hukumnya lain dalam perubatan. Tapi kalau benda tu sendiri kita nak minum untuk apa ni, tenangkan badan ataupun hilangkan sakit, kurangkan sakit, maka itu tentu sekali tak boleh. Ada perbezaan antara beverage kan dengan yang macam gini daripada sudut tu dan sudut najisnya dan sebagainya. Allah Ya, kita nanti di sini dahulu, waktu itu lambat 10-10 kan. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat. Subhanallah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.